ceroboh atawa tos arwis ti payun palih deui. Istirahat keneh. Bismillahirrahmanirrahim. Idza tabasa alaika amroni fandur askolahuma ala nafsi fattabihu fa innahu la yaskulu sakola yaskulunya laiha illa ma kana haqqan. Di mana-mana saliru, di mana-mana paberat-berat besi, manakala terjadi timbang-timbangan antara dua pemikiran, kurang Sunda disebut paberat-berat besi. Amroni, yang mana yang perlu kita cenderungi untuk dijadikan keputusan ini setelah ya ayo hasalik labaik pohde oi ayo hasalik apa salik itu siapakah yang harus melakukan suluk seluruh manusia. Tong kita hungkul. Seluruh manusia di mana? Di dunia. Tak kita yang ngawangkong teh tong sok. Tong sok dibawa purak otak teh. Ya. Saya juga tahu kira-kira saudara di rumah jarang berani ngomong-ngomong dunia, takut dianggap sombong oleh tetangga. Ya, yeah, dunia, dunia, cicing ke di lemur nyingcet. Orang menduga bahwa tokoh dunia itu diamnya di ibu kota. Padahal, kalau kita bicara tokoh-tokoh nasional saja, kita menduga orang kelas nasional diamnya harus di Jakarta. Siapa bilang? Al-Mukarram Asy-Syeikh Al-Alimul Allamah Dr. Kiai Haji Sahal Mahfud yang sekarang beredar di SMS bahwa beliau sudah wafat katanya. Saya cek barusan ke Bandung, enggak, biasa seperti gitu. Sama aja saya juga kadang-kadang diisukan bahwa jangan jujian meninggal. Cenah mah cek heureuna mah jangan umur teh. Jadi tidak harus di ibu kota. Kantornya iya di ibu kota. Bisa. Bisa-bisa aja. Di mana beliau? Di Pati tinggalnya. Di Pati. Habib Lutfi. Tokoh nasional di Pekalongan. Pajajan di Lemur. Jangan berpikir bahwa yang disebutkan orang internasional. Cicingnya kudu di New York gitu ya. Di Mekah. Enggak. Domisili itu di mana aja. Cuma daya kemampuan dirinya menggerakkan sedunia. Itulah orang internasional. Ini perlu ada permainan. Ya. Bukan permainan main-main. Tetapi ada aturan main. Gitu. Bapak untuk jadi tokoh kabupaten gak sulit. Saya sebagai penentu di dalam apa itu kegiatan-kegiatan keorganisasian di MUI umpamana saya perlu tahu dulu man anta siapa anda apa kemampuannya tidak harus tinggi yang penting ada kontribusi istilah uak mah da main bola ge teu jago kabeh malahanan tim mah ada tim pemain ada tim tukang surak. Ada bonek ya. Tapi ketika Anda tercatat namanya di level kabupaten, maka Bapak jadi orang kabupaten. Dulu ada permainan untuk Sukabumi. Dikuasai oleh utara. Jadi pengurus harus dekat ke kota. dengan alasan jarak dan lain-lain. Saya rubah paradigmanya, bukan berdasarkan domisili tapi berdasarkan kemampuan. Gitu. Matak tong heran pengurus MUI periode ana aya anu ti Cimas, Kang Haji Mahpudin jadi pengurus kabupaten, Kang Sanusi Ciracap pengurus kabupaten, Edi ti Tegal Bulen. Teh jangan kumaha pengurus teh? Teu kumaha jelema iya layak untuk masuk jadi pengurus. Naiklah pamor dia di sana. Hadirin, saya adalah pengurus kabupaten. Karena itu saya akan kerja bukan hanya untuk kecamatan saya akan bantu yang lain tuh. Jadi yang suka culas, nah ini sebut aja culas lah bahasa kasar. Ketika orang duduk tidak ada kontribusi, daya-daya temain, terjalan, itu yang disebut status quo dalam organisasi. Al-Mukarramin harus paham organisasi dan harus jadi orang organisasi. Al-Haqqu bila nizam yaglibul batil bin nizam. Rois Jawa Barat, ini hikam, ini kesasukan hikamnya. Bisa Allah tekna dina hikam Arab, hikam jahini apa yang disebut. Menodai. Andai jelema di level ajengan jajan, geus jadi narasumber pemikiran. Saya mohon izin, di kalangan perguruan tinggi sering dijuluki sebagai perpustakaan berjalan. Dianggap hartina nasirah ieu geus sarua jeung perpustakaan sabaraha hektar gitu. Sehingga banyak buku di sirahana. Tanya ieu jawab. Kalau saya sedang bicara begini bukan sombong. Yunus jalur marupi manzilati. Posisikan orang pada posisinya untuk tanggung jawab gitu. Ketika jabatan diagul, diomong-omong untuk memberangus orang lain, menginjak orang lain, itu adalah malapraktek. Ya, penyalahgunaan wewenang. Tapi ketika jabatan disebutkan, saya ini dididik oleh Kolonel Ardawi dulu dalam hal begini. Tongsok tawadu ting epot sampeun. Di mana saatna aya ririungan, kursi maneh geus dimerekan, ieu bagian maneh tiukan di dinya untuk tanggung jawab. Lolobana kiai di tukang kitu eta. Tapi lamun nyoba tur aya salah, pangtarikna ngomong, eta teh goreng gitu teh. Aya waktu dibere tanggung jawab munur gitu. Aya lebah ngeritik batur sok bebeakan, rasaan alus sifat gitu. Itu pelempar itu, penonton yang melempar-lempar itu. Bukan pemain itu. Saya dikritik oleh kawan-kawan. Terlalu berani ya dengan jajan ini. Mau menerima tawaran jabatan-jabatan. Bukan apa enggak baca di dardir. Isyarah waktu miroj bagaimana ada orang yang terus menumpuk apa? Menumpuk kayu mungkin banyak. Itu gambaran orang yang terus menerus minta jabatan. Rata-rata macet di tek itu pemikirannya. Kusabab sahur kitab dardir oke. Jalama anu loba jabatanana eta teh goreng, maka jajan teh goreng. Ini kitab strategi tinggi dibahas ku ustad anu otaknya lokal. Jadi sempit. Mari kita melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mula-mula punya tanggung jawab kepemimpinan di kota mana? Kota Mekah. Setelah kota Mekah 13 tahun, masuk ke Madinah 10 tahun, maka tanggung jawab Rasul menjadi dua provinsi, provinsi Mekah, provinsi Madinah tuh. Setelah Islam terus berkembang ke daerah lain, jadilah 3 provinsi, bahkan jadilah 1 negara. Setelah masuk ke Mesir, maka jadilah 2 benua, Asia, Afrika. Masuk lagi ke Turki. Padahal karek ngelol di pasisian sudah jadi 3 benua. Ya. 3 benua. Masuk ke Afrika, Mesir udah Afrika. Mekah Asia. Jadi Rasul adalah pemimpin Asia, Afrika. Lain kudu kabeh diteleg, diatur. Bukan. Cara membuat nizam itu begitu. Surya Paloh bikin Nasdem sekarang, Nasional Demokrat. Henteu perlu saprovinsi Aceh jadi anak buahna, henteu. Pilihan aja lah 20 siki. Pilih aja lah 20 siki, bajuan we tangtungkeun lantik tuh saya. Kami sudah punya di anu. Jadi untuk membuat jaringan, kalau saya disebut hari ini pembina internasional, enggak salah. Yang disebutkan internasional, negara leuwih ti hiji. Saya eksis mantuan ngurus Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, ke negara lain tidak saya datang sendiri, pakai surat, pakai internet, pakai jaringan, maka disebutlah jangan jajan sebagai pembina asosiasi supi internasional. Ningcak ke encan saya ke Amerika, ke Eropa ente, tapi ilmu saya sudah masuk ke Eropa. Ilmu Allah melalui saya masuk ke Amerika. Sekarang zaman teknologi, tek jian Google. Akses saya ceramah di Istiqlal tersebar ke seluruh dunia. Jadilah orang internasional gitu. Di bidangnya lain kudu segala rupa di selawegeun di bidangnya. Bapak-bapak karena tidak dididik ilmu begini jadi tawadu teuing. Jadi letik gawe teh. Al-Mukarram Kiai Asep ngobrol panjang lebar dengan saya. Kita-kita ini orang NU sering diolok-olok oleh sebahagian ulama. Modal untuk menembak Alfiyah Ibnu Malik. Kamu dagi jahin wa malin manahad. Rois kita itu ini nih. Lah dia tamang jajan. Tersapa Ohidi. Ketua yang lalu, yang dulu, ini Rois. Ini gambar diambil di Indramayu, di pesantren Kampus Biru. Agak masih jauh apa di Kampus Biru. Kampus Biru mah lagu. Beliau mengatakan, dengan ulama yang bergabung dalam nizam organisasi di NU sering diolok-olok oleh ulama yang gak paham organisasi. Nanti bete tete mimitina teh. Kamu tagi jahin teh. Nah, eta isim fa'il amal, nyontohan isim fa'il amal. Mubtagi jahin, orang yang mengejar-ngejar kedudukan, jahtek bisa kedudukan. Wamalin dan harta, manahad ialah orang yang masuk Nahdlatul Ulama. Cenah. Temikir Alfiyah kapan disusun? Alfiyah disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdullah bin Malik. Di mana? Di Andalus, di Spanyol. Ketika Spanyol masih menjadi situs kekuatan Islam. Kurang lebih 1000 tahun yang lalu ada mungkin. Kurang pas tepatnya nempo titik mangsa ta. Kurikulum vitae-nya. Sebut saja 500 tahun yang lalu malah. Ari NU karek 85 tahun. Apa layak tuh? Apa layak kitab tata bahasa yang disusun 5 abad yang lalu disebutkan eta teh nyiniran NU. Ini namanya gutak gatuk, rekayasa. Itu boleh diduga ada unsur hasad dalam diri. Itu apa eta nangitungna? Meureunna dikitukeun. Coba mun dikieukeun teh. Ya, kode teangan, cokot Alpia. Tapi barang awak ulas sok daya tos dan gitu, jangan nama. Saya orang gawe. Bunti ke bapa melihat saya galak amat ya dengan jajannya. Saya militer pak. Nabi itu panglima. Kalau Nabi panglima sebut saja jenderal besar, setidaknya saya kapten pak. Gitu. Abdi mah, ayo umur pak. Itu namanya orang mubatir itu. Cuma teguna samet gunana teu saimbang. Wala tuksirul mizan. Jangan acak-acak pertimbangan, jangan acak-acak keserasian. Anda harus seimbang. Kalau mobil dayanya 10 ton, tong kagolomrangan mawa barang 1 ton. Olok waktu, olok bensin, olok ya. Anda berkemampuan, lakukan kerja. Itu barangkali pentingnya Anda merapat dengan saya, sebab saya tahu nanti Anda kemampuannya ini, layaknya kerjanya sebesar ini loh. Pengendaliannya ini, lahan Anda ini, kelebihan Anda ini, kekurangannya ini, perbaikannya caranya begini. Jadi service, service, naik, service, naik, tune up, naik, gitu jelamate kalau gitu. Baru maju itu. Kita taubat ya, tubuh ilallah. Tubuh ilallah, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, dosa lacur, wajeng badong. Ayo dosa belet, tadi taubatan. Nari bodoh telain dosa gitu. Hari kedul telain dosa gitu. Hari ninggalkan jihad lain dosa gitu. Hari guguyon karena gawe lain dosa gitu. Tidak serius lain dosa gitu. Itakullaha haqqa tuqati. Allah memesan cingnya gawe teh euy. Guguyon sia ngagawean agama aing teh. Tak Allah tersepun. Itu maka kawan-kawan nyatakan sulit mencari pengganti pajajaran. Katanya ting bener ting teu pada teuing. Denge omongan jelema muji denge catet. Ngentong sok waka diklaim nya tong waka. Ini Pak Yance, Bupati Indramayu, Pak Kapolres, Pak Jajan. Kenapa orang-orang militer ada rasa hormat kepada saya? Dia melihat bakat dan sifat militer pada diri saya. Nah, ada Abdi Mamu Alim, Emu Alim aku baik geboye, suruh dut. Karena nyatu ya. Eta hikam, eta surudut teh. Hikam kinayah disebutna. Kinayah, siniran. Nyinir jelema sagala rupa tungtungna, muntahal pikirna kana nyatu. Muntahal pikirna kana udud. Keenakan aja yang dicari, keenakan, kesenangan. Rata-rata di kita mencari kesenangan hidup. Aya senang teh nya eta teu gawe teh naon, aya hakaneun, senang. Alhamdulillah di mah senang. Mangpeng kukoh kalau yang kejelma gitu. Tah, saya nanti nembak jeung tentara. Kalau saya datang ke Kodim, badan dia bisa ditanya, Pak, mau latihan nembak? Ya, ada pelurunya, ada. Mahal ini mahal, artinya kiai jejen dipercayanya kalau bedil. Mau nembak ke mana lah? Kasih peluru 5, asup 2, lapor 3, tidak naon. Saya jago tembak dulu, memakai bedil angin. Bedil angin itu ngejet, nah samet ngejet, nah tentara elef saya, memakai bedil angin. Nembak kadong-dong di luhur. Babe Heman nembak tihanap, cet, jes. Pas satu, cekes, benang hiji, jago. Anak tekena, karena kadong-dong, nah kena, karena cupat, nah. Kebeneran cepruk tuh tanya ku aing mah sakali nembak seruntuy cek tentara salut padahal orang teu keunah apan boga dikir Sirwenda Janurwenda dikir eta teh Sirwenda Janurwenda kitu ya mah kiai teh nanyo bedil hodot nanyo mobil nyong celon nyengang mogok udut cicing teu bisa ngomehan. Pejuang gitu patut saya di baledong kukoh-koh kuai. Kiai cina. Ngelamrang, ngilimring, lempang. Nanayan genayan santri di tukang mau besek tilo kucrek kucing. Cek cek cek kucek kucing. Asa film si Eta, asa film si Unyil. Cek cek, yuk cek cek, cek cek, yuk cek cek. Iya memang, ngunahnya cek cek. Aku lu gitu patut tadi ulama. Pengalaman bisa. Pengalaman bisa. Ya. Hati-hati, ulama itu lebih dari militer, lebih dari pejabat. Kalau masyarakat di Indonesia dipercayakan ke pemerintah, dohir batina, rajatnya negara, Pak. ngurus bangsa Indonesia agama apapun, lamun dipercayakan teuing penuh kepada aparat pemerintah yang kadar agamanya cuma sampai begitu, kita masa bodoh, hancur negara ini. Buktinya sekarang sudah hancur. Kenapa? Sebab daya ulama kecil. Ketika ditanya ulama, kunaon make kieu jelema? Ah, nah, digaji henteu aing mah naon urusanana. Tuh. Dia lepas dari tanggung jawab. Jereng-rengan. Jenderal, profesor, pejabat, jajan aya di jerona. Jadi lain nyelap-nyelap diri hayang sohor. Tahu pegawaian, tahu pekerja. Ya. Jadi al-haqqu bila nizam. Cing tarik aja ngomong gitu. Bisa naik tuh. Wulis kemana. Pira aku tuh bisa naik ke gitu. Bengongan tuh. Al-haqqu bila nizamin yaglibuhul batil bin nizam. Sebuah kebenaran yang tidak terorganisir. Yaglibuhul batil bin nizam. Akan dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Bar jamaah subuh teh perkara halus akibat henteu digerakkeun ku organisasi, ku sebuah pasukan bersatu. Innallaha yuhibbul ladzina yujahiduna fi sabilihi soppan. Perintah Quran, sop itu berorganisasi itu perintah Quran. Sop teh lain sop hayam. Lain sop dengkul, surudut dewa. Sopan itu tasbih. Tasbih itu barisan. Ka'annahum bunyanum marsus. Bagaikan sebuah bangunan yang tertib tersusun. Kita kalah oleh Cina. Kalah oleh Cina. Lihat barongsai. Itu barongsai tasbih itu. Kemampuan kebersamaan. Beberapa puluh orang seperti satu ular. Yang menyerang. Di orang mak hiburan, jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng. Di itu mah perang pakai barong. Iyo jadi kalah jengking, itu jadi anu. Ini kakinya itu, wah nyerang. Hayo orang, baru-baru sa kabupaten, sa desa ge, seuseu teuat. Di mana ngariung, tasabuhum jami'an, wakulubuhum sakta. Ngariung bujur, tapi hati kemana mana. Tidak ada kebersamaan. Kita lemah dalam kepemimpinan. Kepemimpinan mutlak wajib harus ada. Berdasarkan Al-Quran, Muhammadur Rasulullah. Mang Jajan tak? Kenapa orang-orang Muhammadiyah mengangkat saya sebagai dewan kurator? Sebab Pak Jajan memahami Qurannya lebih dari kami, cuma mereka. Papai dina puluhan tafsir. Muhammadur Rasulullah, Muhammadun Mubtada'un, Rasulullah Baruhu. Ngerap ya, ayo. Ngerap gudu sebagai dasar pemikiran. Tetapi intinya apa? Kenapa Muhammadun dibikin nomor satu? Yang lima lagi jadi 2, 3, 4, 5. Sebab inti kemenangan putuh, patah, al-patah kemenangan terletak pada Muhammad Rasulullah. Nah karena nama? Bukan. Tapi karena kemampuan kepemimpinan. Mutlak pak. Saur ajengan Asep. Ku AA ditempuh-tempuh cina ajengan. Kiai-kiai anu ngagogoreng organisasi mungkin mepes. Kiai anu dulu terkenal, anu lah mau disebut jenenganana, terkenal, santrinya banyak, pesantrennya besar pada zamannya. Ketika dia tidak mengikuti perkembangan, ayo mengikuti telain ke bawah, tapi mengendalikan perkembangan. Pesantrennya tinggal puing-puing. Alah, natung-tung letah ya. Pesantren besar Sukabumi Cianjur anu terkenal dulu mencetak ulama ribuan. Tapi karena terlalu kukuh pada pemikiran sendiri, sekarang tinggal puing-puing. Anaknya lain jago ngaji, jago stres. Dulu waktu ada ayahnya, kakeknya sangat terhormat, cucunya terbawa terhormat. Disanjung, dicium tangan di galentor kubatur. atupan putu mama. Wafat orang tuanya, hormat terus kamampu Allah. Uwah dagang keunan, ngaji tol Allah. Nyin sekolah teu bisa, ngadua mintul. Dihormat ku batur tungtungna action weh. Gegelawan weh ka asupan Syekh Anu, dah dah dah. Saya ngaji di pesantren itu, diundang saya ceramah. Biasa weh ceramah pajajana kieu. Bla bla bla bla bla ngomong. Apa yang saya dengar? Motor trail. Oleh putra bungsu. Apa yang dibawa pedang di belakang? Naik kana panggung ngajega deukeutana. Kira-kira ari kitu fana atau stres? Nyebutna fana, padahal lain fana stres. Da fana mah teu kudu kitu, teu kudu ngaruksa. Justru bisa ngontrol diri fana. Lain fana teh mah stres. Aing kudu kumaha ya tampil meureun? Saya mah loba. Everybody somebody. Semua orang ingin memperlihatkan diri. Hei kikituan, mencara ngenuh mah, ngapung, kamonas, rada mending. Hei kikituan, motor mana betul ke bisa. Ini terjadi di kalangan pesantren-pesantren besar. Akibat tidak bernizam. Jika jangan Asep, hati balangsa kan jangan. Tahun 80-an imahna masih kumuh. Pesantren Darul Falah. Anda lihat sekarang. Kusabab ngayakeun riungan, nyumpingkeun ulama, mencit sapi, ngayakeun riungan, nyuguhan. Jadilah dia seorang munfik, jalmi anu infak, fisabilillah. Lain ngahod-hod teh kadatangan semah teh, aduh kumaha nyuguhan anak. Sekarang lihat bangunannya. Selain lain miliaran deui. Contoh lah nagrog leletikannya. Itu karena bernizam. Saya mohon al-mukarramin bapak-bapak yang sudah aktif ngurus masyarakat, yuk bernizam. Bernizam. Sebab Rasulullah bersabda, al-mu'minul mu'mini kalbun yanil wahid ada kal jasadil wahid. Jasadil wahid itulah organisasi. Sasina panama organ teh badan. Orang Malaysia nyebutnya bukan organisasi pak, pertubuhan. Lain bersetubuh. Surudut dewa ya. Pertubuhan. Jadi jadi ulama berbaris dalam satu tubuh. Urang ge aya MUI belum pak, MUI belum jadi jaringan pergerakan. MUI lebih kepada jadi tukang setempel. Pemerintah punya perencanaan ini, takut disalahkan oleh umat, tanyakan ke MUI, ceplok, tok. Kitu MUI tiba-tiba lagi gawena. Dacena di Sukabumi karek dipimpin budak iya we, jadi rame suatu. Jadi oyang sote ka daerah-daerah da baheulana mah SPD spesial pembaca doa. Dionangkan hiji riungan acara yang terakhir sebagai rasa syukur kehadirat Allah. Doa dipimpin oleh Bapak Ketua Umum Majelis Ulama. Amin. MUI teh kitu patut. Paham? Guys, idza tabasa alaika amroni. Lamun dua perkara bingbang kumaha ieu? Pantur askolahuma. Yang mana yang lebih cenderung kalbu kita setelah menjadi pengamal zikir, setelah menjadi salik. Kesitu hati cenderung. Jadi kita hormati istikharah, salat istikharah yang memohon isyarah. Silakan istikharah dengan Quran, silakan. Quran dibuka ke sakieu, langkahan kan ayat sakieu, engke kumaha ayat naon didinya nyaritakeun, ada, silahkan. Tapi kalau secara sufi, gitu baik. mending si Ici, mending si Onah ya kawin teh ya. Mananya duanana sakalikeun kitu. Duanana rada berat euy. Salah sahiji. Ditinjau tina rupa imang-imang da sedang-sedang jajar pasar duanana geuh. Agama ya anu salat. Zikir. Dengan berkomunikasi kepada Allah, Allah pun memberikan kontribusi. Kemana cenderung hati? Ambillah yang mana. Bukan hanya awewe. Ya usaha meningkat naon. Ning dagang tempe gitu, nyian pabrik tempe, ning kena kemang ya. Sebeberapa jalur perusahaan ya. Saya minta para ustaz semua punya perusahaan. Jangan ada satu ustaz pun yang tidak punya perusahaan. Tekudu PT, tekudu CP. Imam Hanafi waktu ngarang-ngarang, waktu ijtihad-ijtihad, waktu dagang-dagang. Ulah nyebutkeun, ulama mah teu meunang kana dunya. Sok ngacapruk dewe ngomong teh. Apa perusahaan? Suatu kegiatan yang menimbulkan sakti. Ti urang aya pengeluaran, ti batur aya pemasukan. Barangkah, jasakah? Itu namanya bisnis. Kalau ada orang menyebutkan, jangan cecer ngabangun terus padahal usaha henteu. Gak apa sih? Ngapain nyekik? Ngapain noyol? Saya mah lain tersanjung, malah tersinggung. Namun disebutkan itu bukan usaha. Saya pengusaha jasa, saya dosen, ngajar, mere ilmu, keluar tenaga, atur mayar. Saya mubalik pengusaha itu. Mengeluarkan jasa, adapun tidak pakai harga, eta mah kebijaksanaan. Daya mubalik pakai harga. Jaraknya sekitu kilometer, sekitu puluh juta. Ngomongnya sekitu jam, sekitu puluh juta. Mayar nangga sakitu setengah jam ngomongna. Ayah. Saya bisnismen. Saya bisnis jasa, Pak. Justru saya lebih terhormat karena tidak menghargakan. Lebih terhormat karena tidak menghargakan. Kadang-kadang merena lebih tinu kana ngahargakeun. Kabeuli hate aing ku ajeun jenjen. Padahal terek di ongkosan eta ngaji ku 3 jam. Beber geuk dragen itu nragen ieu. Hasilna puguh gerakanan. Ajengan. Ayeuna mah ikhlasan ieu cau candi tuar. Mungkin bari dicanakan itu. Bari mana kibat. Matak tiap mana kibar ngabuburu gede dia. Cau lah, turubuk lah. Hayam lah, doma lah. Justru karena kita belajar ikhlas, batur lebih menghargai. Bapak-bapak juga punya perusahaan sebenarnya KBG. Sebut saja itu usaha. Ngurus santri, 300 orang lebih santri di dia. Lalobana diurus ke dapur umum. Itu sama aja saya buka restoran. Tamunya tiap pagi 300. Apa restoran restoran kecil yang tamunya 300? 300 kalau dari satu orang memberikan kontribusi laba 2000 perak, berarti 600 ribu, sapoe, gajinya naon 600. 600 ribu sehari kali 30, 1.800.000, sama dengan PNS. Jadi ajangan jajan bisnis, wah. Loba perusahaan saya. Kia ngalain bisnis ari kia. Bisnis kumada, abdi mah teu mayar. Ketika saya bekerja, ngajar bapak, ku Allah dihitung. Bapak balik, saya diberi rezeki ku Allah. Bareto, pasaran dulu, ini majelis sudah begini, saya di sana. Sekarang saya di atas. Ngabangun sakitu nama hisa miliar. Danta. Jadi saya bisnis, Pak, itu ke bisnis itu. Jadi bisnis teh lain kudu ieu barangna nyangakeun artosna. Eta mah transaksi dohir. Setiap kegiatan yang menimbulkan ada balasan itu transaksi, itu bisnis. Bapak ngadoakeun batur nu didoakeun sanajan curang tiasa dibantos ieu tapi kedah sagrameun emas ulah teh kituna. Tulungan dibantu ngadoakeun batur salam gerbal. Gerbal kadang nyedotna tongkos lubang teh Surulut tah, surulut tah. Lalaunan, lalaunan nyala. Aduh, sawiyos, ah, tekedan. Kebiasaan saya kalau mendapat uang saya, nuhun. Kebiasaan sunnah. Sanajan dengan 50 perak. Saya melihat pengersa Abah, orang jauh-jauh dari mana-mana ingin sedekah. Hek jelema teu boga beureun heuh memuat duit 50.000, 5.000 per. Ais, li. Koin teh koin. 100 perak. Ngabring antri jelema rek musofa ka pengersa Abah ribuan. Datang hiji-hiji. Aya nu sasalaman ka Abah. Make duit koin. 100 perak teu tong ngabring tuh kitu tuh. Daya kamana? Murak deh, murak. Dan ini iya. Kumaha pangersa apa? Gugah tina korsina, dicana kumantan. Lain kada dohrok kana duit, ngahargaan pengorbanan batur. Nuhun. Dina manahna insyaallah beting ieu nu mawa barokah. Lain ai kana amplop gede meni. Nuhun. Anu lemet. Surulut siang ngaranna itu. Hikam ya. Hikam teh teh jak ngomongan akhlak urang. Cing robah tong jadi careuh wae hirup teh. Baik. Lanjut. Tuh. Patabihu. Ke mana cenderung? Ikuti itu. Bainahu la yasqulu 'alaiha illa ma kana haqqo. Tidak akan lebih berat, lebih cenderung kecuali itu adalah sebuah kebenaran bagi seorang salik. Ari lain anu suluk nu berkomunikasi jeung Allah mah pertimbangan otak samata-mata. Ah eta mah biasa-biasa we, ternyata salah pilih biasa-biasa. Dalam memilih usaha, memilih profesi, mangga bapar jadi profesi di mana? Dina kaulamaan teh jadi tukang ngaburuk santri, tukang ngaburuk masyarakat, ngagerakeun ibadah, abdi mah pidato mah teu pati alus atuh ngagiring-giring ka masigit teh. Sok bismillahirrahmanirrahim. Mang gugah mah. Ke masjid. Barjamaah. Nuhun. Sakitu mah kudu masantren heula. Kiai embung jelema bodo sieun jadi teu tulus. Kiai merasa gengsi, pengennya selalu naik mimbar make jubah. Udang segede tolok. Jubah gaya bak. Minyak 2 botol. Waduh, maka itu cara Nabi Musa. Nih, sekali lagi saya angkat. Tuh di tukang ayo nuker gawe, gak gawean WC putri ayo. Itu jalan mana? Anu sok keringanannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lamun Ramadan jam 2, lamun lain Ramadan jam 3. Itu jalan mana tuh si Wardi Pucang? Tukang ngaduk di dia. Ayo nam hente. Si Apun tukang bubur ya tadinya dia. Tiap jam 3 sore nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapara wargi, bapak-bapak, ibu-ibu, remaja putra, remaja putri. Ayeuna parantos jam 3, hatur uninga, bilih aya nu gaduh kegiatan naon wae simpen heula. Urang sami-sami heula madep ka Gusti Allah. Mangga sadayana nyai babacaanna teh loba. Loba teu pati geunaheunana. Tara dicarekan ku anak paduli teuing sia masalah gedaekan daripada nu bener kedua. Nu sorana alus kudu dibayar wae. Kan nu sorana goreng paing cenah di sana. Lah muluk-muluk aing ngomong. Gawe ya. Siapa si Sodik teh tukang hanyuap. Ieu mah nyaeta teh supir kebo teh. Warsa. Ka dieu teh. Mujahid billah. Ajengan jajan liwat dina Mercedes baby band, supir pribadi. Ajudan pribadi. Sebagai tokoh cerita. Liwat ka handap ka dinya. Si Warsa naik ti lebak mau kebo. Ke sopir saya katakan, "Stop." Turunkeun kaca mobil anu dipencet teh lain anu dipuih. Yah. Hayo tasaut teh lain balangsa geuh. Emane mah boga henteu ka batur ngagogoreng. Meni kana boga teu ngagogoreng hirup mah. ijazah hanta wakiahna. Awas mun jadi pegawai sok cepret. Mau dek mana? Ada yang beja. Aduh, abdi mah kieu kene. Aduh, isi jadi pegawai teh. Ah, nasib ira lala jolohil mahfud ente. Wani-wani nyebut nasib. Yang disebutkan nasib kudu yakin di lohil mahfud bahwa ente melangsak. Siapa tahu Anda di sana sa'id. Bahagia ngan manehna. Teu mapai jalan bahagia. Lain salah lohil mahfud, salah maneh. Kerusakan bukan di studio tapi di pesawat Anda. Cokra. Buka otak. Ya. Maukeun. Turun. Net. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Antara ketua umum MUI dina BBB jeung si Warsa mau kebo. Kata tamu saya yang undang, Kiai, siapa dia? Si Warsa. Ada apa Kiai, hormat sekali kepada beliau. Andai saya masuk surga, andai saya masuk surga dan dia pun masuk surga, dia akan lebih dulu daripada saya masuk surganya. Aing mengagerakan agama disanjung jelema, dicium tangan, kasih eta saat nyanyung. Keikhlasannya lebih terjaga daripada saya. Saya sangat berpeluang untuk riya, untuk ujub. Dia rek ujub gunaan. Cing boga zon teu mustahil manehna leuwih. Ayeuna Bilal geus di surga. Ketika Nabi Muhammad Mi'raj datang ke hadirat Allah, Bilal geus aya di dinya. Cik Rasul, lah maneh ieu teh? Nya abdi. Pan maneh can maot. Eh, pan abdi mah geus diurang ka dieu. Mihula ansialah. Jadilah Bilal Bilal. Ini kias-kias Bilal. Orang-orang bodoh tidak berharga diposisikan oleh kiai. Lain hayo hese mah di tukang, nutur-nutur bujur aing, mencetan gitu. Mencetan-mencetan harus diberi prestasi dia. Insyaallah mari bergabung. Untuk tidak sulit mencari wadah, saya buatkan iqamah. Kumaha jangan kaitanana jeung pusat urang Suryalaya. Kieu pangersa. Mursid urang anu tos ka Abah tong Robih ka mantenna. Torikot urang Qodiriyah Nasabandia. Pergerakan urang boleh saja pergerakannya adalah pergerakan Majlis Ulama. Ajengan jajan bergerak apapun dalam rangka hidmah ka guru. Saya di Aceh teu bebeja heula jius-jius gawe laporan. Kita jangan kaku. Jadi rupina teu aya ti Abah teh. Nanaon teh? Ka pantar maneh mah mungkin Abah teh kudu dibelel-belel nanaon teh. Tah ieu kieu nya ngamalkeunana nya, tah ieu patokanana sakieu nya. Kepada kelas-kelas jenderal enggak begitu pangersa Abah. Assalamualaikum ka dieu, ambil 3 kitab. Tah, geus sakitu cukup. Artinya aku perintahkan kamu laksanakan semua isi dalam kitab ini. Lamun dipoinkeun bisa jadi 2000 poin. Sakali brek, hati-hati. Kita suka terlalu fanatik, tidak bisa membedakan kapasitas manusia. Sok aya ka anak ya anu ngeritik-ngeritik kalangan ikhwan. Saya jawab, "Heh, pagawean jenderal tong di pikiran ku kopra, bisi coplok tahulu." Pedah saya di sok subhanallah disalahkeun segala rupa. Izin saya mati pangersa Abah. Jong, tuturkan. Nah, gitunya, tong-tong kaku berpikir. Tarekat bukan kelompok kaku. Kelompok fleksibel, cerdas. Amin. Iqomah, Ikatan Penggerak Korea. Mubarakah berdasarkan surat Ar-Rum, ayat 30. Ya, Akim wajhaka lidini hanifan. Tegakkan dirimu untuk menegakkan agamamu. Fitratallah, kembalikan kepada strategi Allah. Ima fitrah Allah teh fitrah teh ngan eta we kasucian. Jadi urang kudu kasucian, lain kasucian wungkul, kasucian mah jelemana. Al-Qur'an aturanna, fitrah Allah back to basic, kembali kepada orbit, kembali kepada aturan. Allah di patrona salih, la tabdil li khalqillah, tong sok diacak-acak. Strategi Allah tong sok diacak-acak. Ajengan ai strategi Allah teh kumaha? Mulai dari ma'rifat. Tidak ada tokoh Islam yang berhasil tanpa bekal ma'rifat. Nabi Muhammad bisa berhasil setelah khalwat 5 tahun di Gua Hiro. Walaupun itu kegiatan sebelum jadi Nabi, justru datangnya Jibril karena khalwat, tahanus. Maka seluruh yang akan bergerak dalam agama, yuk tahanus dulu. marifat, hikam, teh. Bekal tahanus. Kejeng anak orang tahanus. Bisa hese di mana-mana di dia welah ngarah deket jeng dapur umi. Di dia tilu poe di dia. Ayeuna mah ngaji, engke mah urang ngamalkeun zikir. 3 hari 3 malam 100 ribu itu selesai. Zikir la ilaha illallah. Kapan waktunya ajengan? Boleh mulai setiap menjelang menakib, 3 hari sebelumnya datang dulu ke sini yang mau tahanus. Tong kudu dionang deui, da maneh nu butuh lain saya. Saya mah geus sukses. Eta teh ogona jelema teh. Kudu diugung-ugung, taprek ku aing. Pirang-pirang aya jelema bertanggung jawab nya elmunana segala rupaan. Entong kudu diteang, surudut. Sok datang ka dieu. Jadi ana aya teu ku ogo ari sia, teu ada dewek ka dieu mah. Datang ka dieu di mana istirahat tuh masih git lega di luhur. Mana kamarnya? Jadi ku ogo surudut. Tuh disediakan tempat tadi luhur. Ka mana cai na teangan ku sorangan eueuh-eueuh teuing ngajol ka wahangan. Aduh ka mana ieu budu syutkeun plastikan hade bawa deui ku sia. Ngewaing nya mualim ogo teh. Pejuang ti mana itu? Saya orang begitu dari dulunya, Pak. Orang fleksibel, enggak pernah sulit. Mantap sukses wae. Ya, datang kali. Gabung dengan apa pekerjaan kami, Pak? Pekerjaan mana? Dikir. Teu kudu ijazah deui henteu. Da geus ijazah mah sakali ku minang-minang teu ijazah, olok ijazah heuh. Wayo he wirid ieu wirid ieu wirid ieu ditumpukeun ngajajar pistol boga pedang boga segala rupa boga tapi ada dipagawe museum itu namanya ustad museum ilmu loba dipake tara di Sukabumi disebutnya si Kaliwon. Dulu ada aki-aki temannya Bung Karno sama-sama tokoh tapi stres akibatnya dia ngumpulkan pusaka-pusaka di bawa-bawa. Di wetan ka kulon, di kulon ka wetan. Eta ngaranna manusia museum. Anda jangan jadi manusia museum, ijazah getol dipegawe henteu. Tos ijazah wakinya, atos yasin, atos sami sare, atos dikir, atos mangamalkeunana nyewe. Surudut. Dalika dinul qayyim. Itu agama yang lurus. Walakinna aktsarona silaya lamun. Ngalolobana manusia belek gitu. Teu paham kana strategi Allah. Tahanus dulu nomor satu. Keluaran sekolah, keluaran pesantren bisa ngaji, bisa ilmu sekolah, tapa heula. Saya juga lambat, buka dulu pondok baru tapa. Ya kira-kira 10 tahun adalah. Berangkat, holwat di satu makom 40 hari, pulang. Di rumah jalan pakai manajemen. Ustad pengganti saya asisten, jalannya arek ngasah heula arit. Jadi kalau seorang ustad meninggalkan dulu, itu sama dengan ngasah dulu. Arit geus mintul, hayo he arit teu ngegeblung. Halwat ah. Silakan pada yang lain, silakan kalau ada. Kalau sulit ka dieu we. Maksa batur henteu, ngulahkeun henteu anama. Muncak kuring, semuanya harus kesini. Intimidasi, tidak bijaksana saya. Tapi reka mana-mana dana ge nyaho pesantren di anu puasa hayang laku dua saya ge nyaho. Lain hayang nanyerkeun Islam. Hayang loba saya mah dek nyaho. Pan anak ge alumni ti dinya, entar bisa ngomong sote, mantan itu. Sok datang ka dieu. Siap aja yang siap. Gening teh disuguhan meuli ku sorangan. Ah tara disuguhan mawa buceng mawa timbal prak daang rekreasi betul mangga hajat di Jakarta ka dieu rekreasi atau urang mah jangan sulit jadi orang tapi da can ngarasa teu disuguhan pan urang mah murid wali tingali pangrasaba setiap hari ribuan yang makan pernah ada rombongan loh dari Jakarta datang ke Suryalaya. Di jamu makan semuanya. Dia berpikir, kira-kira nanti bayarnya berapa ya? Make lauk emas gede, make kredok, make segala rupa. Waduh, kumaha mayarna gerombongan sabeus we. Kretek hate kitu nyamung kana kalbu mursid. Sinyalnya kan kuat sinyal. Sering abah disebut weruh sadurung winara. Sebenarnya lain weruh di bejaan ku Allah. Teu nyahoeun teu make jin. Halo abah nom nom nom nom. Bapana. Urang teh sok kapangaruhan kitu, Pak. Jen jen jen jen. Tamumu ini ragu-ragu gu gu gu. Eta mah taktik sutradara nyieun film supaya jelema resep neuleu. Tong dianggap kitu. Henteu kitu, apan alam laut teh deukeut teh. Apan Allah teu katanya teh deukeut teuing lit kitu. Piraku Allah make hese ngabejaan. Teu kudu nyewa handphone, henteu, teu kudu meuli heula voucher. Allah bade ngawartosan ka ajengan Udin, kenya Gusti cek malaikat Jibril urang meser heula eta na kartuna. Gusti bade as, bade Telkomsel. Sia di baledog ku gunung gede ku aing. Sebel eta otak. Teu kitu pan geus deukeut. Da teu kudu make, ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami. Kelompok itu kikituan elanan. Maneh mah orang hikam geus teu kudu kikitu. Jauh umur kita online malah memeh mentaki ku Gusti di bejaan heula. Ha, ha, bisa ente bisa ngentong hayang sekaligus poe ieu bisa sakola ge aya tahapanana ujug-ujug jole maneh ke perguruan tinggi make toga cek batur pak ka mana wisuda iraha asup henteu sih oh pak saleresna Cilenek mah di Bogor. Kunaon make nuduhkeun ka Cilenek? Rumah sakit gila. Enterek jadi jelema kitu. Dianggap lamun hayang kitu teh poe ieu jadi engkelanan. Ngete taraje nincak hamalan tangkal cau ge teu ujug-ujug gede. Atuh jadi-jadi murid cau hirup teu. Nya cau ngareuyeuh ngagedean seutik seutik. Lila-lila bijil jantung. Poracot. Ngalahirkeun. Bogaan roh manehna ngan lain cara roh urang. Batu aya rohna sang keletek watu ngaranne ruhe watu. Sang keletek ula anar. Aya pan ieu tata doa-doa Jawa nu baheula teh keur basa anak baheula sok. Batu dikitukeun teh. Geuning aya nahan teu ajengan rek naon sia teh rek nyieunan lembut tina batu hirup teh. Geus boga dikir mah nu kararitu malah. Urang urutu kitu tadina. Apal nu kararitu. Di Kang Baidowi diajar di Jawa Tengah. Terus, kenapa nonton tadi teh? Ah, romongan tu pan kudu diingetan sok poho. Loba teuing hikam kudu ditepikeun ka maneh pon. Setiap kata-kata anak najan heureuy pek pikiran. Kira-kira aya paedahan dah. Sana jan heureuy. Model surudut kias eta teh disebutna eta teh naon? Kinayah disebutna kinayah ukuran aing rek jadi surudut lainnya MG mualim gemol MB mualim betri oh kitunya biar jadi naon mana baik hadirin geus kitu kumaha romongan ku abah dipanggil ka dieu pak sini dulu sebentar ada apa bah yang kesini aja. Dibukalah pintu salah satu kamar oleh apa? Apa yang dia lihat? Sawah saiplik kaplak. Nugeus koneng buataneun. Hartina tong ragu-ragu. Tong kudu mikiran kumaha mayar. Geus disadiakeun ku Allah. Anda mungkin berpikir aja ngajejen inyuhan jelema sakieu. Kumati mana duitna Allah nu beunghar mun kitu mah Allah kudu ditelepon heula kirim heula proposal Gusti ieu bade aya pangaosan ku capek tah hirup Allah rek dianggap bupati ku ente musyrik bebeja ku ate Gusti terus terang ana mah eleh ku pamajikan nu kieu eleh anak ku pamajikan. Majikan anu. Pak, mungkin aya anu. Nya. Can gaduh atos, Pak. Tarakieu, Pak kumaha atuh nya? Tara pamajikan anu mah. Ilim ring kacai geduk salat. Salat hajat 12 rakaat, salat tasbih 4 rakaat, dikir. Cios palah. Nya nuhun. Cawa pamajikan maneh lain hayoh he pamajikan teh. Ari kongkorong teh meuli can. Kitu patut teh diwangkongkeun. Bawa sakali-kali ka di pamajikan kudu gemleng majikan teh. Loloban anger rongrong. Kenapa saya sebut istri saya Khadijah? Pendamping yang selalu tidak pernah leleh dina perjuangan. Men, tah jigan kurik. Lain aku, lain aku. Ku si eueuh si eta mah nyawaan. Alhamdulillah. Kudu setel imah pamajikan. Aduh, pang kitamu kumaha mah repot urang. Aduh, pa, aduh, pa. Hayo he aduh-aduhan. Surudut cimah. Ewa di Jogja, makam Raja-Raja Mataram. Si Umi. Baik sudah. Jadi gitunya. Lega. Rizki ti Allah. Lega luar biasa. Nu penting urangna pasrah. Jeung wani. Mimitian wani. Tapi teratur, teratur. Aduh, mampuhna karek. Ngulub sampo ya setengah kilo. Sampo ya lah. Wani kana sampeu heula ngamimitian. Ke naik deui ser ser ser. Jadilah Anda semua murid-murid Nabi Ibrahim. Selalu memberikan rezeki Allah pada orang. Praktekeun, cuk, praktekeun. Balik ti dieu. Lain muji jejer. Da eta mah diajengan jejer. Da bisi bitu si Rahman ditepakan wae. Lain kudu nepakan. Belah mana aing nurutanana? Saminggu sekali dekrek nyepan sampo. Onang tatangga, parwargi urang tahlilan yuk ah gitu. Tong nyebut urang dikir torekat yuk, nu can ngartieun mah sok sieuneun. Urang tahlilah. Ngadoakeun indung bapa yuk, da sarua la ilaha illallah. Mun kieu mah mun tahlilan mah kemang beureum, anu beureum. Mun kieu beda kitu teh da sarua la ilaha illallah ieu sebut tahlilna naon. Urang dieu ku anu teganeng-ganeng dibuat tarekat balah henteu sieuneun. Yeuneun. Cukuring ka masyarakat, ibu-ibu, bapak-bapak, muludan biasana, panana tukang hikmat. Di mana muludan dina grog, jelema ku anu dibere doa, doa meunang manggih teuing tina kitab. Ya baru nemu kan, korehan kitab aya doa euy. Jalbur rizki, pamedol rizki, tulis. Fotokopi, alhamdulillah cenah tina grog mah meunang oleh-oleh tos, cenah doa rizki padahal engke can ngamalkeun heuh. Biasa wae biasa. Bareto teh satu saat ibu-ibu bapak-bapak oleh-oleh ayeuna mah urang diajar ngalawan setan hayang tuh hoyong saha nu embong urang diajar ngabersihan hate nyebunya budaya amalanana dangukeun ka hiji maca Fatihah ka Kangjeng Nabi sae awon sae cicerah saha nu rek kagorengkeun kana maca Fatihah. Lalu istighfar 3 kali. Sae solawat 3 kali. Sae lempengkeun hate. Ilahi anta maksudi. Ridho ka matlubi atini mahabbatak wa maribatak. Taki hartina ye lempengkeun hate. Sae tuluy we tahlil. La ilaha illallah 3 kali. Sae tambahan 165. Rada cicing meusan. Lain nyalahkeun embung, beda nyalahkeun jeung embung. Bener mah bener ngan teu pati daek ya. Hakeun wae sakuatna wae Bu, sakuatna ceuk. Ditambahan deui gancangan. Tapi saya waktu itu belum jadi wakil. Belum jadi mukaddam. Belum mendapatkan wewenang untuk ijazah. Saya katakan keur amalan nu ieu mah teu bisa langsung ku AA. Kedah aya ahlina, tapi datos saya di bumi tuh urang Ciamis jangan gaos. Namina ijazahna tong talkin nyebutna kana can nyahun mah ijazah. Komo beat mentong bisa dipakai NI. Pajar urang ngajak kana cari istilah yang pas. Ijazah lah. Pokona naon lah kalimahna. Kuana diharewasan jangan gaos. Ang tong disebut talkin, tong disebut torekat. Tong nyebut Surya Laya, tong nyebut Abah Hanomnya. Anata. Si saliwat masih gak teadab anak guru. Lain anak strategi. Amun kaburu eta, sedang loba kiai nu geus ngagogoreng tiba heula. Ningang cek masyarakat, ah, oh iya mah tahun teh tuh pasti salah bener. Jazahlah siang oleh pengersaang Cianjur, malam oleh jengan Gaos. Kira-kira 800 orang masyarakat. Ngamalkeun sareng ya, tiap tas salat itu la ilaha illallah. Kenaon teh tahlilan. Ketika ayeuna we geuning kadangu nyebar. Manakiban 30 tempat sadaya saharita. Ayeuna peot teh iso teh. Teu kaurus ku anakna, kurang kakitangan. Urang kitu yu. Hayak ayakeun manakiban di bumi arek duaan rek tiluan. Hirupkeun kumaha nyuguhanana sabogana. Cai-cai herang atuh heuh nu asak nu atah atuh heuh banget-banget tingkoret teh teh hayo he murilit tah eta budak lain direktur PT tah lain tah nu ngaran Ali teh nu kamari nangtung maneh nangtung hikam ye li jawab jeung Tarik Ali teh ketua MUI pimpinan pesantren direktur PT sabaraha miliar sabulan menang duit cu boro-boro ayo dagang tekanan naon cak kueo kueh tea satoko saroda modal sabaraha cu kuli nu batur menang bonus sabaraha sapoe namun sapeuting dagang 20.000 sabulan teh budak menang duitan 600.000 tapi tenyo nyuguhan jelema di imah. Saya mah ceurik nyok pagawean budak eta. Luar biasa sia. 20.000 perak sapoe. Tapi ningali jelema. Ngahirupkeun sunnatullah, ngahirupkeun zikrullah, ngahuripkeun karomat para wali-wali Allah. Duduk. Mudah-mudahan jadi motivasi. Balik Anda tidak lagi jadi mualim kobet, mualim gemol surulut. Tapi Anda menjadi munfik, jadi tangan atas bukan tangan bawah. Rasakan barokah. Teu mustahil ta budak. Beuting moli lagi ka Mekah ta budak. Teu mustahil ulah di pikiran mali sah. Ah, waktos nyarios anu biasana sok. Kalimahna ge teu mustahil, hati-hati bateuing. Bateuing. Di mana teuing di mana teh nyaho atuh sararea we waduh akeun kitu ah tong sok seleweg hiji-hiji we bateuing resep kuring kuning ali semangatna ari salira jadi kiai ngan gaya bage ai teu diulem mah kedah dijemput nya bumi teu dijemput mah teh sadongkep sareng aya mah hayamna kudu dibeuleum nya dibeuleum nya. Ulah poho samana sama jahe cobeknya. Tata rahasia ya ke nongkohnya. Ilah lama lah terkena repot pada betul jengkol. Cuci mulut. Bisi awa apel nyacau sereh. Ya amah ya. Ayo rokok mah tara loba tilu bungkus di samsulah. Ya. Surudut. Kamana mualim. Gegemole warasatul anbiya acara kita patut. Nah ayeuna nabi kitu baheula. Ngurilingan jahiliyah, saha nu bade nyuguhan, meureun teh dibaledog ku pedang. Dia dakwah bekal sendiri. Saya punya cerita. Kenaeda da geus tereh beres semuanya. Ah eta nama. Tinggal ngadurut-dutkeun da arareungeus. Nya. Keun bae teu tamat ti kaisukan ge. Teruskeun ka malam rebo teh jadi soa. Wah, yang balik wa. Naku banget-banget teh sia teh. Berat ka hanap teh. Geus lah. Gitu. Ya sudah, pikeun naon bieu teh ngomong teh. Cerita. Izin Allah tiap tahun si wajajen soka Mekah. Haji makarek sakali, umroh mah tiap tahun alhamdulillah. Tahun ieu encan soteh. Duitna beak kana ngabangun heula fasilitas keur salira antara lain. Sekali mangsa nu ngajak umroh ka kuring teh bupati Haji Maman Sulaiman kerja di bupati. Ah, umroh yuk, hayu. Iraha Ramadan ah, hayu. Berangkat ka ditu. Di Jakarta cicing heula di Hotel Horizon tu panjang bupati ho. Di hotel nu 2 juta teh sapeuting. Padahal molorna mah teu pira kitu-kitu keneh sarua. Syuk berangkat pesawat nyeng cret Madinah. Sampai di Mekah, ziarah-ziarah. Kalau dari Mekah ke Thaif mau pakai bis, jalan landai 100 kilo. Jalan landai. Kalau ingin cepat, jalan kompas. Jalan puncak, 60 kilo. Ah, kudu nyewa, ya, kayak orang ngomong ke travel. Sewakan mobil, yang bagus, bupati, ya, oi. Ya, ketua patwa, lu rada gagah seutik. Tong jeung hate aing ngomong kitu. Lamun jeung hate sok tutung. Huntu we huntu. Supaya manehanna giat kitu. Hey, tokoh-tokoh ni. Jeung Panaswari, Naswari. Nasori. Bapeda. Tiga orang aja kami umroh. Seprolet Darenggu. Wow, minangka idola Mekah. Kendaraan enak Eropa. Ada jalan yang melewati gunung dibobok. Sampailah ke satu tempat. Supir kami namanya Abu Bakar. Lain Sidik radhiyallahu anhu lain. Si Abu Bakar. Nyupirna pan urang Arab mah lalegeg, ai mobil metik pan cokotna sok ditaekeun. Kadang-kadang gusukut. Urang Arab da jalan sakitu aing mun murang ka handak jadi pelekeder. Yang jadi Syekh Gibuna, beliau katakan, Pak berhenti dulu di sini. Nam, mada turin, enzil. Berhenti, turun. Untur. Lihat. Itu ni tahnale naon kain sini jelamatnya. Apa yang dia perintahkan tu dilihat? Ternyata ada sesuatu keajaiban, bukan ajaib luar biasa. Monyet Arab. Lain nyebut monyet ke Arab, lain monyet di Arab gitu. Apa yang jadi ajaib kalau monyet di kita berbulu sekujur badan. Kalau monyet di sana bujurna beureum eueuh buluan sebab duduk di batu panas. Jadi beureum bujurna teh. Masya Allah cek urang. Teu pira aing ditah turun teh dalam monyet cinta. Belagung sia. Naik lagi ke atas. Enggak pakai mutawib kan. Gepuna. Kita berhenti pak. Monyet di waisyah. Lalalalalala. Leskir. Enzil. Sangat. Enzil syekh enzil. Mata tulis mata antur. Makin dirahasiakan si belagung tadi. Turunlah kami dari mobil. Unzur bihadat tariq Rasulullah yadhabu min Makkah zahaba min Makkah ila Taif. Anda harus tahu Rasulullah dulu ketika akan ngajak syahadat kepada masyarakat Taif belum ada jalan landai, can aya jalan aspal boro-boro. Beliau berjalan melalui jalan ini dari bawah gunung sampai ke puncak melewati gunung ini. Aduh ini jadi curi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala. Ai shalawat teh jeung perasaan gera. Lain huntu wungkul, teu nyambung ka rasulna. Mun shalawat jeung perasaan nyambung, cek mantenna labbaik. Alaikassalam. Beliau. Ya. Alaikassalam. Jadi Rasulullah melalui jalan gunung terjal, tidak ada pohon, batu-batu, panas terik matahari. Ah, eta. Salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Dongkap ka Thaif singkat cerita. Jadi hikmahnya kita perlu napak tilas mengetahui sejarah orang lain. Urang umroh bareng yuk. Kukumpul duitna. Ah, mau jeung pajajaran jeung batur jung. Itu saya mah. Bisi pajar yang bisnis umroh. Tuh. Tapi terkadang kalau sudah ada rombongan yang lain, tungtungnya di situ dipimpin ke orang. Terus ke gua hiro encan. Istri saya di sini, kalau berjalan 1 kilo saja sudah berat. Walaupun umurnya baru 40-an, 46, tapi mungkin kecapean, lobo ting tanggung jawab. Itu kuat, 1 kilometer kayak seberapa kali. Rereh, luar biasa. Ketika umroh tahun kemarin, nepi ke gua hiro. Siyagi, mi, itu mana yang lain? Saya, ayo umi gitu. Eh tahu sih. Jung mi hulaan di celeng. Ai sia cenah. Penti lu jam kalau urut. Naik. Loba nu kitu setelah loba nu kitu. Lamun diajar dikir. Idal tawas alai ka amron pandur askalu malah nafs patabihu painu layat. Kalau alaiha illa makan hakon. Kalau sudah jadi salih. Sebab ieuna berfungsi. Berfungsi. Entong sok ngenalkeun ieu teuih. Mun ilmu nu ka dieu, saya yang ngadenge, saya yang maca. Penelitian sendiri. Ilmu nu ka dieu sok dibekbrekeun ku Gusti. Ka dieu mah cai hujan, ka dieu cai sumur. Nya. Hegreh. Yuk, lanjut. Min alamati tibail hawa al musyaraatu ila nawafilil khairati wa tawaq wa takassulu anil qiyami bil wajibati. Min alamati tibail hawa, ciri jelema nuturkeun hawa nafsu. Al musyaraatu ila nawafil khairati. Allah sia tenyo cret tak cret kocret kocre lem tapel lem surudut terus wattaqasulu anil qiyami bil wajibati. Suli meureun mana takasulu salah itu salah sakal takasulu meureun. Salah satu kebiasaan orang Indonesia termasuk ulama cendekiawan dalam rangka ingin mencapai tujuan-tujuan hidupnya, rizki ataupun apa, mereka sangat tertarik mendatangi ulama yang membelikan amalan-amalan wiridan-wiridan yang sifatnya aksesoris, yang sifatnya pelengkap-pelengkap. Cara model lu diijazahkan, gua anak meni atau tak ketemu no. Rek diijazahan anu oi, pi Bung Harun oi. Rek ijazahan anu pi Kamekahun oi. Rek ijazahan anu pi Anuan oi. Kemana? Ya. Sementara diajak sholat wajib peralat purilit. Sholat wajib. Min alamati tibail hawa. Salah satu tanda orang dipermainkan dengan hawa nafsu. Manehanana tertarik al-musyaraah ila nawafilil khairat. Ari kana pasunatan medok. Wattakasul alal anil qiyam bil wajibat. Kana kewajiban butut. Budak-budak buah berkah. Tangkal takwa teu diurus hasilna teh. Budak-budak buah. Eta tangkal cau diurus eta hasilna teh tasilonok nonutan kana dorokan kaboyotan podoy ka ditu nanal teh atang terang koleng terang mimitina geus genah na wae ngomong kieu teh tingkuan genah malum jahiliyah teh pantina grog mun tadi. Aing mah tukang kikituan. Ama tara ama itu we lagu Mesir teh nyoba bobogohan. Tong sok katipu hirup. Pada melansa haye teh nu. Ngabeberik wirid jatuh hayang beunghar, naik pangkat, meruhkeun batur, asihan jeung segala rupa, sementara ai salat dia ngapecek-ecek. Mantak ajengan jajan nyeun iqamah ikatan qoryah mubarokah gerakan nasional pengamalan ajaran Islam khususnya rukun Islam nu wajib teh secara sungguh-sungguh. Teteh hikmah iya teteh Uco. Hikmah iya. Pulang dari sini dimohon dengan segala hormat Anda pertama berjuang supaya diri Anda menjadi pengamal syahadat dengan tiga. Yang pertama adalah tolab ilmu. Kita tolab ilmu. Tiap poe kudu aya unsur tolab ilmu. Eueuh batur nu mapatahan baca buku. 10 menit. Pokoknya kudu aya unsur masukan ilmu baru. Yang kedua adalah baca Quran. Mampu sajud syukur, leuwih syukur. Teu mampu salamar dua lamar. Tiap poe kudu aya maca mushaf. Ngawirid kulhu ge Quran. Ngawirid shalawat eta oge ngandung unsur Quran. Tetapi yang lebih penting mushaf. Jangan karena Anda menjadi murid zikir jadi jauh tina Quran. Terterang saya tidak setuju perguruan-perguruan tarekat ngaku gulung zikir, Quran ditinggalkan. Akhirnya masyarakat jadi bisa baca Quran. Anak incu Iwan tarekat jadi bodoh baca Quran. Ningang teh hotaman, ai masjidna alus. Ai der teh hotaman. Ya hopi ya lutfi, arikni bilutfi kal hopi. Ya hopi ya lutfi. Subhanallah, alhamdulillah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minad dolimin. Pakuting bem bem. Coba atau awas Quran, wae wae luli dikulihum humajatil agul teuing ku dikir torek. Saudara-saudara sekalian, dari seluruh Al-Quran intinya adalah la ilaha illallah. Ini intinya. Kalau sudah punya ini, tidak perlu yang lain. Nafsu tak ngomong, setan tak ngomong. Ulah kabaun ku pangujuk nafsu. Kagenam ku panggoda setan. Ini sebuah pencerahan. Orang lain banyak yang tidak berani di depan orang tarekat bicara seperti ini, Pak. Ustaz nambah bacaan anak butut. Ceramah di pusat. Dah tadi latih maca tajwid bener tadina. Kok saya nyelowo. Jadi hadirin, mari kita tingkatkan dikir kepada Allah. Kita sudah punya la ilaha illallah. Ha dipanjangkan. Anak di tukang kenal la ilaha. Tung dipanjangkan tuh. Ay. Karena saya pimpinan, tuan yang ngalawan. Ay minang-minang ting. Ulah mung diajar tajwid. Belajarlah Quran. Baca Quran. Mugi semoga la ilaha illallah teu perlu saja cek saha manakiban make maca Quran rek onang ustaz dana wae onang ustaz Ahmad wae semua harus bisa baca Quran ya sehari semalam usahakan kada waktu khusus untuk membaca Quran naon aya maca Quran teh ngawangkong jeung Gusti pan eta teh pidawuh mantenna pan saya mah teu paham paduli teuing teu paham ceuli jeung otak kelanan. Bisa wae Allah mah nyerepkeun mana Quran kana hate maneh langsung. Saya mohon kita semua punya jadwal setiap bulan khatam Quran sararea. Ulah tarekat jauh tina Quran. Dalam kitab Sirrul Asrar watilawati ma tayassara minal Quran. Cik Abdul Qadir eta teh. Kada tarekat-tarekat aya di tanah Jawa pedah mursidna umpamana pribadi kiai na tepati alus baca Quran darwa jadi disihkan ulah gitu. Bagaimana Suryalaya pangersa ajengan enjen kepada saya abah apungkur selalu ngadidik tilawah Quran dan lain sebagainya. Nuka tilu dikir ngas dikir malah sebarang risalah ya amalkan sing istiqomah tiap pada sholat khususnya jeng puting jeng sayaban. Yang kedua apa itu sholat. Ini pengajian gerakan tilawah Quran, dikir. Sekarang masuk kepada sholat. Sholatnya kudu di yang wajib, kudu diproduksi. Sholatnya kudu ngabuah, munajat sinareng kurbah, tawun sarang imamah kahirupan. Ginaan deui cek anak mah, teng cek batur mah. Yo. Para wargi sadayana urang sami-sami mamaoskeun. Sebuah nadom. Ini sudah tersebar ke seluruh dunia dengan beberapa bahasa, Inggris, Mandarin, Jepang, Urdu dan lain sebagainya. Ieu teh padoman dunia ieu teh. Saya mohon pasukan hikam menjadi gugus depan. Yo. Sholat teh kudu ngabuah. Jangan anggap sholat itu ritual pribadi. Ritual pribadi. Ibadah mah do. Mun siga teu aya kaitan jeung rizki. Teu aya kaitan jeung pergerakan. Teu aya kaitan jeung imamah. Saya angkat. Diusahakan di Indonesia. Syukur kalau ada pihak lain yang sudah bergerak. Kalau bersama saya. Yuk. Sholat kahiji kudu ngabuahkeun kemampuan munajat. Ayo munajat naja yunaji berdialog, bermesraan jeung Allah. Perjuangkeun entong masa kodok entong kieu ngomongna. Ah nyaeta abdi mah teu tiasa, teu hayang bisa teh. Saya teu bisa rek berjuang. Rek berjuang. Munajat. Yang kedua kurbah. Mendekati Allah terus. Dalam hikam kan ayat geus dibaca kamari. Taawun. Salat teh mengandung unsur taawun. Sili aja. Lain kieu pribadi-pribadi lah tong ngajak batur. Keliru Anda. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis sahih. Pohon ini hadisnya menceritakan akan kukumpulkan anak-anak muda untuk mencari kayu bakar. Orang yang tidak mau berjamaah kubakar rumahnya. Sohe baningku benu-benuna Rasul ke jalan menutra berjamaah. Saya sendiri masih bolong-bolong. Ayawe kecapean lah, tinggalin lah. Tapi semangat tak pernah luntur. Dan diprogram. Kalau tidak diprogram keenakan nanti. Coba rata-rata masjid-masjid kita. Maghrib rada loba, isya ngorotan, subuh peot, duhur tepat aja jelemaan, asar kosong. Patan, limaan. Itu budaya. Asolah kembali ke orsinil. Back to orbit. Tadi teh Akim wajah kali dini hanifan fitrah. Setting Allah, maunya Allah gimana? Ah, aing mah tengah beratkan cek Allah kahayang aingnya kieunya sholat teh. Memeh datang waktu sholat maraneh geus aya di imah aing. Diundang presiden. Presiden memberi waktu jam 7 pagi. Ti jam 5 ente geus aya hareupeun istana. Sieun kaliwat waktu. Kan gitu. Gubernur, pejabat, bupati. Wanti-wanti orang geus kieu. Sebab ketika lewat depending, delay, diganti oleh orang lain. Kenapa kita tidak memandang Allah sebagai maha pejabat? Bukan lagi Malik sang raja, tapi Malikul Mulki, maha raja. Istanaku adalah masjid. Al-Masjidu Baitullah. Aku tunggu lain Allah ngajaga kieu di masjid. Tetep kitu. Allah na masa kumaha kamari teh awe. Tunggu. Pring hamba Allah. Sieun liwat waktu. Geus ngajajar di masjid. Pek rek maca Quran, rek pupujian, rek naon. Pelopori oleh bapak-bapak. Pelopori oleh bapak-bapak. Jangan mundur. Balik tina hikam ta. Hikam produktif pengersa. Ya, jamaah. Cek anak ge geus ditemong-temong ti kamari ge. Nah, nyaksian beureun di dieu. Aya santri, aya masyarakat. Masyarakat di sini baru kira-kira yang istiqomah paling sekitar 20%, Pak. 80% lagi belum. Genep RT 2 RW. Ya kurang lebih 1000 lah. Datang ke masjid 200-an. Sakitu ge geus al. Pin. Coba, Pak. Cing aya kana hate. Salah satu kekeliruan, tipuan setan tiba heula adalah jelema nganggap remeh kana kewajiban, ngapeberik pasunatan, mun dibere wirid ka beungharan, medog. Sakitu puluh poe gedaek teu nyatu demi beunghar. Sementara kewajiban nu demi segala-galanya. Ulah dianggap getol salat fardu teh eleh ku wirid shalawat. Meni siga wirid shalawat mah buktina jangan jejen. Da lain eta wukulan. Iye anu penting. Tanyakeun jiga masyarakat, pusingeun urang di mah ku anu mah. Naon pusingna? Ngecebrek wae jumahan ge sok lilati ngomongna. Khutbah mah 2 menit memeh khutbah ngomong heula saja mana. Salat Jumat jam 1. Hayo he ngomong ngecebrek. Wirid poe Jumaah, batur ngimaman saya jega di tukang. Celenggeus urang, diok ka. Siun euy, Bapak Ketua Umum MUI ngamak teu boga jabatan teh keur-keur ngabagikanan wirid. Ya, tuh. Daekeun jelema bararodo, tahna aya anak tadina tukang lacur badog. Keun bae da daur ulang kieu mah. Sana ulah sok hayang nu aralus wae jelema. Bubututan, pulungan. Yah, ulah nganggap bahwa ngalaksanakeun salat fardu awal waktu teh dianggap lain wiridan nu matak ngabeungharkeun. Rek nanya. Lepas dari urusan soal Wahabi dan lain-lain. Buktina we poe ieu, aisang udi teh balangsak beunghar. Ya Allah, tingali bangunan Masjidil Haram dan lain-lain. Tuh ngahasilkeun naon deui? Taun, saling bantu. Sang imam, sang pemimpin rarat-reret. Ka mana si warsanya eueuh? Teu damang wa, tuh. Sugisuk, longok yuk. Sakabeh jamaah pawang longok. Breg ka imahna. Nu boga duit kaluarkeun euy. Urang kadua sareurea. Aya jelema nu ngamusuhan anak geus 10 taun gering ripuh dioperasi. Diparengkeun ngacai operasina. Dilongok ku jamaah subuh sareurea. Panurutan Nabi Muhammad ka Yahudi teh heuh. Kapal keupeul urang ka manehanna. Tungtuna manehanna jadi ngiluan berjamaah. Ih, aing tukang ngamusuhan ajengan. Aing tukang benci ka manehna ningkang aing gering aing dilongok. Diberi baju, diberi kope, diberi kadahara. Jadi segala rupanya. Jadi bager. Ya minimal ngorotan lah. Muntah dinanya karena kudua lengan atau jadi salengan. Tidak salengan atau jadi saramo. Kan itu nah. Sakitu kekis kemajuan kelas orang mah. Gitu ah. Berjamaah itu ngandung taun. Saling bantu, saling tolong. Naon deui imamah melatih kepemimpinan. Hayo we diklat manajemen, mimpin masyarakat salamur kita becus. Tidak cukup hanya dengan khutbah Jumat, tidak cukup hanya mingguan ngawuruk teu cukup. Kudu aya gidigna. Teluh aya teluh ingkig geuh. Di Sunda kaya teluh ingkig, teluh ingkig sabeuh. Naon teluh ingkig teh? Sampeurkeun gebot. Teluh ingkig disebut ta. Bukan untuk dipraktekan ya mah. Ngomongkan bahasa saya mah. Tah khutbah ge ieu mah aya khutbah ingkig. Adzan aya adzan ingkig. Adzan babacaan mah di Indonesia mah geus lain ngajak salat, nyanyian menjelang salat dianggapna geus ya. Lamun alus laguna dipuji. Assalamualaikum. Si terek naon dia terek lomba kesenian lain. Mun di dia aya nu adan di laeuleuh di paledug. Santri ai bapa mah mangakeun badalin. Hegay bisa rek adan di dia di laeuleuh heuh mah maneh. Urang dieu na mah meureun di pangpeng mah kudu. Kita ini kehilangan kendali. Prinsip teh ngagerowan salat, nah atawa kakawihanana. Ieu mah adan, genahkeun teh budak adana nya. Daekeun moal ka budak akang dah. Tih. Jadi dari adan itu ajecep. Pawaluyo, haji waluyo, arahnya jadi ke kesenian gitu. Coba studi banding adan Arab, adan Mesir, adan Cina, adan Jawa. Saya punya studi banding. Adan Arab. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayeuna kitu sote deui, geus katepaan seni. Da baluh anu lain kitu adan teh. Aya adan teh lain kakawihan menjelang salat, bukan nyanyian, bukan panggilan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Cek nuker gawe, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ti sawah, ti mamana, ti kebon, ti gunung, ti leuweung. Allahu Akbar. Da kitu angkana. Allah nu agung, selain Allah tidak ada yang agung. Tinggalkan semua kegiatan. Jadi Bilal teh lain tukang naon ieu teh lomba nyanyi lain. Asalah kembalikan ke asal. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Cek di gunung asyhadu an la ilaha illallah. Pangan di atas di wajilat kulubu. Meringkak bulu budu. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Rasulullah. Rasulullah. Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata. Dua kali. Hayya 'alal falah, kita raih kemenangan. Maribu merebut kembali ujug urang moho. Adan teh jihad, Bang. Merdeka. Hayya 'alal falah teh Islam jaya, kemenangan bagi kita. Awan tas haya la salah la pala la ilaha illallah nya. Allahu Akbar deui. Kuat pohopan aykeun nerangkeun mah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nagawir di sawah di wahangan. Mata muncrut kapir ngadenge kitu. Islam. La ilaha illallah. Kulutrak hirup teu, hirup teu, hirup teu. Speaker di masjid-masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaharepna hela sholah aki-aki bari huntuna tinggal tilu ngahayu dot kayeme hayu ka masjid gerak-gerak ka masjid pakunting dang entang di empang-pang empang-pang kuing kudu dicokedan juga ya ka masjid. Sanda datang kenehnya, wae sorangan ulinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lemur sia, kita gitu, lemur sia. Lain rek, yang disung syurikan. Hukana syurik mana ulah-ulah tak ingat yang baik. Ngan kudu bari ceriknya hati nanya. Lain cerik hidung hati ya. Gusti keyemati. Di sini Pak, ini jahiliyah Pak. Ahli berjamaah di kampung ini cuma 4 orang yang saya tahu dulu. Dulu Bah Icup, Bapak si Maman, Ki Ajum, Bah Ukat, Mang Ocin. Tukang adana Ki Ajum yang kereta kena janela kita. Ayo dikeluhurkan sebelah. Saya mah inget kene, itu usia saya kelas 4 SD dulu. Nggak ada naki aja. Masih kita butut kupapan. Belah di ayah solokan, belah pasir kebun awi, sirit anjuing di sana. Ala sholat. Pandi sesuai kita aja, trenggun treng. Tenggun tenggun treng deng deng deng deng deng deng deng kendeng deng buah kopi rangoya hai ulah pati di hereya. Oh iya jadi ceramah. Ah tanya imamah mana sang pemimpin. Menjelang sholat sang pemimpin siap dengan kostumnya. Wah di masjid geus kieu. Regu 1, regu 2. Mana? RT 1, RT 2. Bagi regu jelema, bagi regu. Cara perangnya cara perang. Cara perang. Saya kalau sedang nyeta itu, oke kalau sedang heuh. Artinya can mampu istiqomah. Paduli teuing, can istiqomah ge karomat geus datang. Kalau sedang saya langsung memimpin, Pak. Selesai sholat, selesai zikir, saya diam di depan. Seluruh ketua regu berdiri. Lapor, lapor heula ka hareup. RT 1, jumlah jamaah sekian, yang hadir sekian, tidak hadir sekian karena anu-anu, laporan selesai. Lapor. Apel sholat teh apel. Anak nu mimpin di dia. Gini ayeuna henteu nyeta teh istiqomah cekan lagi. Tapi setidaknya nangke geus muncul deui tidak terlalu capek. Saya lagi memimpin. Dipimpin kunu sejen mungeut laporna ge heueuh. Lapor. Oh itu. Tahun sebab sholat harus menghasilkan imamah, kepemimpinan. Kepemimpinan regu minimal 1:10. Satu orang memimpin 10. Di atas regu ada lagi, di atas ada lagi. Terus jaringan tapi ka sadesa, sa kecamatan, sa kabupaten, sa provinsi, sa nagara. Da kitu kudu nanti rasulna ge. Ima salat wajib teh atau arek ke mangah henteu teh sawios. Da geuning teu mantak beunghar nya. Kekehen beunghar mah itu lamun bisa meuli jimat 50 juta cenah. Jadi kadenya otak nanti di urang. Jet yang tadi, imamah. Kahirupan sing barokah. Kahirupan sing barokah. Kudu kumaha tung ngembangkeunana jihadna gerakanana. Salat kudu diperkuat awal waktu berjamaat. Makmur masjid husu hikmat sing lengkap pardo jeung sunat. Breng 1 2 3. Sederhana we lagu teu kudu arabeun wae. Dah diarabkeun ge kalakah geunah kana ceuleuh. Salat kudu diperkuat awal waktu berjamaah. Deng deng deng deng deng. Ah. Kekeh jurusan mah nyawak bujur heuh. Entong kitu tuh. Salat kudu diperkuat. Kuringna ti baheula nyeuna dongkeur santri tarahara rese. Patokan anak etawe aya hiji kurung pinu ku japati japati kaluar disada ngok-ngokan aya hiji kobong pinu ku kisantri kisantri kaluar nguliat bari huay. Tajwid dikemas jadi 10 menit dia mah 10 menit teh mun tajwid. Nadomna kitu we. Saliwat pasti siga hareureuy santri dieu. Ku anak tuh dijieun muluk-muluk siga hebat. Sederhana, mudah. Tuh. Salat kudu diperkuat awal waktu berjamaat, makmur masjid husu hidmat, sing lengkap padujang sunat tret aya deui wah sakitu lah tuh qobliyah ba'diyah ketat tahajud tasbih jeung hajat duha jeung sunat sejena usahakeun sing sampurna tret. Aduh ah nulisna kumaha engke dihijikeun engke masing-masing kin dipasihan satu bundel lengkap. Insyaallah bisi terlengkap tagih deui weh. Kedah ku abdi bade ku a. Biayana ku abdi ku a. Ah, sel tah hasil-hasil lain surudut ti lain surudut. Urang kieu keneh walah mah. Balikeun deui ka karuhun lah. Udah gagah-gagahan itu iyo rangeteng tapi teu nyata. Mana nu Inggris nanu tadi ah yan can. Can. Bahasa lain belum? Baru syahadat doang. Enggak apa-apa. Sakacing puguh buktina tan miah jeung barokahna taawun taqodum izzah. Islam teh nyata hebatna. Keun bae lah maneh teu timu takrib patul qorib patul muin jeung sagala rupa geda. Keun eta mah loba calon kiai. Masyarakat, tokoh-tokoh, ketahuilah. Banyak pejuang Islam yang bukan ulama. Banyak ulama yang bukan pejuang. Saya berani sekarang mengatakan, hei saudara, yang ulama tambahan jadi pejuang, nulain ulama jadi pejuang. Kekarek beres Islam. Perang Badar tea, Perang Badar. Abdullah bin Mas'ud tingginya sama dengan orang duduk. Tingginya Said Abdullah bin Mas'ud sama dengan orang duduk 50 cm. Lihat dalam hadis Bukhari berapa ribu hadis riwayat melalui Abdullah bin Mas'ud. Sebab hodam Rasul pang deketna. Rasul kula manyeuna cila we. Tara tebih ti jungjunan. Bade kahampangan sayogikeun ngahodaman Rasul padahal pang penekna. Ai perang mung tingaleun sia teu mah. Loh, perang mah miring. Entong atulah di imah. Om. Teh kitu teh henteu. Kira-kira. Entong sok digaya Arab gendeuy. Apakah kamu mau ikut perang? Pasti ya Rasulullah. Ana mah teu pati resep teh membawakeun drama kikituan teh. Asa resep keneh make pola kampungan gitu tah. Wad, ikut perang mah. Oh, lah kitu bilang teu diajak. Mana mah penek. Ah, kenapa penek-penek. Sugan aya kahayang dina perang. Aya naon? Abu Jahal bagian abdi Gusti. Ku resep dekannya nu kitu teh. Anda ayeuna di dieu. Cek ajeung jajan. Hayu oi urang gerakeun. Abdi lah siapa? Tacanya eta budak tah sali tadi. Nya tong sirik tong pidik ku anu disebut-sebut da. Ananya hona karek eta. Padahal bapa loba nu leuwih ti si eta mendingan anu teh nyaho. Atau teuing teu boah. Tanyaon lah ulah sok sudon jadi jelema. Boah henteu boah, ada sabenerna mah si antong loba omong geus. Bergerak, bergerak di depan. Henteu kieu, da abdi mah panjalmi teu gaduh wa kumaha sih? Sanes teu hoyong, cek neut balangsa. Cek aki-aki tong mamawa aki, aki mah geus koyot nyiri cangkeng. Cek budak ngora Pak Kiai, saya belum waktunya loh. Kan masih muda ya, masih harus. Cek pegawai, sibuk Pak Kiai. Bukan apa-apa ya, bukan saya enggak mau. Ajakan Pak Kiai bagus loh, tapi saya kan sibuk. Cek nu miskin, pimanangan abdi mah jalmi teu gaduh. Cek nu beunghar, ini sibuk urusan perusahaan Pak. Oh bener lah, gitu ya terus lah. Candi lebok setan masih hirup. Coba keluar, keluar, keluar. Nu disebutkan khuruj deh. Lain ukur khuruj di mah wae. Khuruj dina sifat buruk kana hijrah. Tingali. Zakat cing puguh buktina. Semuanya sudah zakat padi belum? Banyak yang sudah, banyak yang belum? Kalau tidak keberatan, angkat tangan yang sudah zakat padi. Setiap alhamdulillah hiji dua tilu. Nyala banu encay. Kenapa belum? Tebuka sawah nah. Aduh, mun asa diubarahan ku ajajian. Can boga sawahna. Zakat perusahaan. Angkat tangan yang sudah zakat perusahaan. 2,5%. Satu, bagus. Ya, ya. Sebenarnya kalau dihitung-hitung, rata-rata orang penghasilannya sama dengan zakat perusahaan. Per tahun itu 92 gram atau 82 gram. Kalau 1 gram 300 ribu berarti 24 juta. 24 juta setahun berarti bluto kotor sebulan 2 juta. Sabenerna tukang kuli bangunan ke wajib zakat, Pak. Cek ilmu anak mah. Sebab dia penghasilannya mun dihitung-hitung 50 ribu genep poe 300. 300 kali 4 1 juta 200 kali 12 hitung ku sorangan. Cok, bantuan atuh, Cok. Bengong we di tukang kok. Jadi sekretaris teh. Pra 14 juta. Pisaro iwat doro. Pokona uingah dalam rangka supaya uingge menghasilkan tanmiyah, menghasilkan pengembangan, menghasilkan kabarokahan. Muarek ngadadago nisab 2,5% diyakini ku abdi nubatur. Gitu. 2,5% menang duit 10 ribu kaluarkan 250 perak tiap poe. Menang duit 100 ribu. Menang duit na 1 juta. Bisi salira umur ini ajungan jajan masih jatra geda. Jago wirid, jago puasa. Lain puasa-puasa teing. Eta mah goreng bawang na wirid-wirid mah kewajiban. Di mana menang duit sabar hawae, setor ka umi, mi ta menang duit. Buka dibuka 1 juta bedol 25 ribu gerawan santri. Tong maki jung hese-hese. Hari ini wah mana hirup. Bari itu masih wah. Jadi orang Tangerang. Wah dia wah. Semuhan wak. Ayah naon. Kamasari cik kamasir. Panut tinggal itu bisa tedang. Bikin cik 25 ribu. Bikinnya kamasih nak belah. Mana ting atau henana masari. Nuten tinggal itu. Naon duit. Ti wahaji. Panjang umur wahaji. Semingkin cemar rezeki. Mana haji. Paling didoakan. Menang deui duit gitu. 1 juta deui umpamana ieu mah 1 juta. Ya, geroan si Nanang, mana ya Nanang, Nanang SG Ciranjang. Eta di antara tukang nganterkeun. Nang dieuna aya naon wa, Bapak? Si Ika, pamajikan si Atang. Minggu kamari salakina maot euy. Budak yatimna aya 4 bisi teu daang anterkeun. Eta cimat beungar. Lain kudu make jimat ngeranget teh kudu. Wah. Tutup 7, tutup 8, tutup 17 Agustus. Lain nanti saya ke tukangnya nu kitu, tika jimat 50 juta ge sampe bisa nyieun. Jeung Ja'faron jeung sagala rupana ge tuntas ieu mah. Lebah ilmu nu kitu mah, Ustaz Anwar ditamplokeun ka anama ilmuna. Oh nu disesakeun sapujaga. Rek nyieun ajiwan 10 juta bisa eun. Mun anak rek bergerak di bidang nu kitu, teu nyaram ka batur henteu pek kitu. Tapi kenapa saya tinggalkan? Lain ku nanu dia jelema jadi hayu-hayangan olkeun sabuk. Lain anti ilmu Islam eta ulah disalahkeun ilmu hikmah eta. Mentak dina salapan bintang NU asyuk wa hikmatun anu ngan kudu dibenerkeun. Tong nganalkeun nu kitu teuing. Sabenerna mah ibadah wajib leuwih seukeut tibatan pasunatan. Cing alus kana wajib, sunatna hek cing alus deh. Handak kitu teh dituna gentek ya. Cing alus kana wajib, sunatna kudu. Nu ulah teh hebat-hebat kana sunat ai wajib. Ucu kasep bejana secara lembaga mah karek jelema iya. Anu ngurilingan Indonesia hayah ngoprak-ngoprak mantak anak teembung ilu jeng jemaah tablet lain karena naon diajar aing bodoh ngilu jeng tablet masak ngaliwat itu sih gak jangan jajan saja orang Bandung pangersa tapi pangersa jajan naon gitu cicing sia cicing sia tembung anang ngilu ya. Saking ku hayang nang ngilu ngagerakeun alhamdulillah siap ya teuing geus kaluar ti dieu na mobil teu kaluar bisi hayang nyaho ciri kamu napekan maneh rarasakeun ku sorangan saya mah moal tudang tuding. Ngan lumayannya balik tidir ada beda sugan kotak teh sugan sugan geuning eta pigaweun teh lain hayo he mengeluh eta tuh salontreng kancingna telo disipuh ngatarik kolot masantren ngaji teu timu ngurus ngariri weh kolot uing mah masantrenna teu bener baheula teh mata kieu we hirup teh ceuk sahasia teu bener. Kia ngomong na, jangan jajan mah yuk. Sok ngomong, bisi kungsi pesantren dengan 3 tahun bareto. Bisa ngaliwat punggut ya. Sok ngomong jangan na. Salontreng kancing na telu. Disipuh ngatari kolot. Ngajan pesantren tetimu. Tetap rek berjuang ngabungahkan kolot. Ganti ya hati nak berdewaka. Ya, yeah, kos bisa pidato we. Da ingat lirik pidato. Kos becus ngimaman moal ka mang imaman. Rek naon? Rek ngagiring keneh tiap subuh aing mah. Mang, hudang mang. Piraku pesantren 3 tahun teh bisa kitu-kitu acan. Naon sia maksa ka aing? Laik rahapidin. As, panyat pidato mah di ditu di masjid. Assalamualaikum. Ngalayak saya di warung. Cek saurang deui layukalipullah nafsan illa usaha. Teh pemaksaan dina agama, geus anu maksa. Da urang teu maksa ka maneh, ngajak uyo. Aing moal bodo teuing. Ana mah cukup perih ngurus salemur teh, nyang hareupan manusa-manusa jahiliyah. Tasi eta mah diomongkeun ngaranna. Teu daekeun berjamaah ka dieu. Rek naon jor-joran berjamaah subuh kudu ka masjid. Kang lemur, ilmu rima lemur, kokom, punten ah, ya, kokom, komunis. Najan geus leungit partaina, otakna jeung nukieuna mah. Mantap, nuhun, ayeuna mah urang nagrog teh bagi nganturan, kamu pasirin heuh. Bejana aya teh. Wa burasun wa sampeun. Balabalaun wa jazakumullah nagrog sia teh na mah geus maju. Aya perubahan. Saya sih ngalah nyet nanti bahala terapunung deka. Dijebret, dijebrut terapunung es segera. Maafunung ai. Allahu Akbar. Tuh, dulur. Siap. Rek nanya ke syaratnya. Sok aya penghasilan, menang duit, saya tiketikan. Ya. Ngomong jangan. 2.5%. Nubatur. Mundidang kuing. Haram. Maka uing embe mualim badog jangan badog metong hares duit maneh 2.5% teh dibikeun ka batur badog sih aya rek ngaji hikama cuali teu hayang jeung Allah cik bergaul jeung jelema sakarep-karep amin haye bejana weh engke gra karasa kumane rezeki maneh regedeg regedeg regedeg bismillahirrahmanirrahim berkunjung ke Jawa Timur Kabupaten Lumajang bertemu dengan Sukri seorang pengusaha luar biasa tukang mulung bubututan sahate namanya juga pemulung pak berapa hasilnya harta miskin hate mulia otak bodoh hate mulia harta miskin hate mulia otak bodoh hate mulia 2.5% dikabaturkeun menang 10.000 250 perak dikabaturkeun mulung mulung mulung mulung menang 100.000 salah tadi 10.000 mah meureun sabaraha benar 250 mun 100.000 dikabaturkeun saha teh ajengan jejen teh nyaho ku sorangan boga sohib bapak ketua MUI 2 diacan ka dia ya, nuju sibuk beliau. Haji Royani babaturan kuring sakelas bareto. Masantren di Jombang, daftar gawe. Nah, di Jawa Timur, gawe di Lumajang di Pemda. Mawa beja ieu. Sukri jadi contoh tika ayeuna kuring jadi contoh. Hari ini kalau Anda ingin bertemu Mas Sukri, Haji Sukri, baik Anda tanyakannya ke kantor kegubernuran. Sebab beliau adalah salah satu kontraktor terbesar di Jawa Timur. Teu kuliah ekonomi, boro-boro master, boro-boro doktor, tukang mulung. Tapi ku ayana tiap menang duit 2,5 dikabaturkeun. Jadi kontraktor terbesar. Jejen, nanti apal balangsa. Hayo hayo ngomong-ngomong ku anha. Antara lain jimat naeta menang. Poe ieu nangonang pak bupati biasana pan kudu make surat undangan. Terus teu telepone ajudan anjeunna ku ajudan kuring. Bali usahakeunlah pak bupati tiasa ka dia. Nya insyaallah hese kitu. Padahal si barokokok teh. Cuk, neangan kamuliaan teh tong sok kunu aneh-aneh geus aya nama. Ulah hayang jadi mustahik zakat si lain ngabejaan. Anda sabilillah memang mustahik, tapi jangan ada keinginan. Aya mah nu nganterkeun sebagai sabilillah, terima pek teh teuing. Tapi jangan pernah ada suganing ngaririm zakat ka urang. Daftar. Urang ngomong yeuh, setan, setan, setan. Iblis, iblis, iblis. Iblis, iblis, iblis. Loba setan bungkeuleukan. Loba setan bungkeuleukan. Setan teh kiai nya. Setan teh guruna malaikat, luar biasa pinterna. Tapi lain keur hayang hikmah ka Allah, ngalawan ka Allah. Yah, tuh. Monesab geura jakatan, canisab ge lalanyahan 2,5%. Ilmu aja ngajajian tak ngajak bengar kasarannya. Ia hirup sakabupaten Anda bisa menghasilkan 400 miliar per tahun. Coba di kalangan alumni hikam helaya. Ini di aji hikam semua. Kelakuan borokokok sedewek. Sedewek. Tuh. Jak. Tuh. Tileletik biasakan. Sawarehna harta bikin bentuk amilin nuleken sifat amanah tegaken amilin lah kumpulkan ti sararia bagikan maka amilinnya tong sok dikekewe ku ustad. Ustad dipercaya teh supaya ngabagikan ngadag ajengan curug gemar sakedap tuh itu kumaha gerakan zakat di kecamatan Anda ya ketua baja teladan sok ngadag galinya ayam mik nu kamari mana peng. Sok 2 menit mah kalau itu didinya apa didinya cangkelnya sok bagaimana gerakan di kecamatan Anda berapa raihan per tahun sok singkat we. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerakan zakat kecamatan Curugemar alhamdulillah karena kebersamaan semua pengurus zakat termasuk baz kecamatan dan juga koordinator setiap desa dan juga gerakan para ulama-ulama yang alhamdulillah pada pertama kami masuk di baz kecamatan hambatannya juga banyak. Bahkan ada salah satu ulama yang mengatakan haram zakat ke pemerintah. Tapi saya tidak pakai emosi. Bahkan pada waktu itu saya meneladani pengersa di Nagrog pada menjelang Idul Fitri. Saya silaturahmi kepada ulama-ulama yang mengatakan zakat fitrah ke pemerintah itu haram. Ya alhamdulillah pada tahun itu juga zakat kecamatan Curugemar meningkat. Saya juga tidak tidak punya pikiran apa-apa, cuma saya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tahu-tahu ketika wudnya waktu itu kan di sini ya, di Nagrog, kebetulan saya ada keperluan, ada acara di rumah, tidak menyempat hadir. Setelah acara, Pak Camat menelpon saya, "Wah, Pak Haji, alhamdulillah kita punya ranking 1 sekabupaten Sukabumi." Itu di kecamatan. Berapa penghasilan angka? Kalau diangkakan berapa tahun penghasilan kemarin? Penghasilan kemarin satu kecamatan itu cuman masih di bawah 10% karena potensi zakat di kecamatan Curug Kemari itu pada satu tahun itu harus tetap tertampung 90 juta, ya, 90 juta satu kecamatan, tapi baru tertampung pada tahun kemarin itu cuma 25 juta. Ah, gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukabumi kabupaten per bulan rata-rata 400 juta. Salah satu lembaga yang hebat adalah polisi. Dari Polres Pelabuhan Ratu rata-rata per bulan adalah 28 juta. Di polisi. Hayo Kang sebenarnya. Hayo bergabung Kang. Rata-rata kiai karek bisa maca kitabuz zakat, aturan zakat, bukan manajemen zakat. Karek nyaho aturanana, encan nyaho kumaha ngurusna. Sekarang kami Sukabumi akan membedah rumah 1200 rumah. Hai Pak Jajan sebagai naon, ketua dewan pertimbangan. Pelaksana harian Pak Mustafa dan kawan-kawan. Pengawas Pak Yusuf Holidi jeung bupati kemarin. Pegawainya digaji ku pemerintah, pegawai zakat. Teu meunang nyokot dina zakat. Gaji ku pemerintah. 400 juta per tahun per tahun. Untuk biaya operasional, kendaraan dan lain-lain. Hayo Kang sebenarnya mah. Kita ini ditunggu Kang. Da eta lalu benak kiai tadi teh daftaran jadi mustahik sih. Kahayang teh jelema jarakat ka Akang gitu. Ketika saya menggerakkan dulu 20 tahun yang lalu, saya mengeluarkan fatwa agar zakat melalui amilin. Tidak ada zakat kepada pemerintah, tidak ada, Pak. Pemerintah kita bukan mustahik zakat. Tapi kalau ada aparat pemerintah yang miskin seperti tukang jaga sekolah, tukang sasapu, guru-guru honorer anu sabulan ngan 200 juta, balangsak teu mah wajar jadi mustahik. Hah? 200 ribu sabulan 200 ribu pan balangsak koyop gede di dia gaji sama temah koyop hayo kang kiai di atas pemerintah. APBD Sukabumi per tahun kan seberahanya ya paling berapa miliar lah, saya kurang tahu yang sekarang. Zakat per tahun kita baru mencapai 10 miliar. Kalau dikelola betul 450 miliar, 500 miliar bisa. Aya duitnya di jelema, buktina udud. Kitu ya nama. Sa Sukabumi 47 kecamatan, 638 desa. Umat Islamna jeung orok-orok 2.300.000. Potong kuno dewasa 1.150.000. 1 juta welah jelemana. Sabarahanu ududna kurang lebih 300.000. Di Sukabumi yang merokok kurang lebih 300.000 orang. Kira-kira dak teu disensus. Kira-kira we kaciricing peleduk di mana-mana. Mun muludan pan masih gitu karek ngabeleduk pan. Lihat iklan rokok. 3 bulan sekali, sebulan sekali ganti. Iklannya segede badawang. Sewanya mahal itu. Hari ini bukan basa-basi. Bulan ke geus ganti deui, enggak ada lu, enggak rame. Dibayar ta pemain bente. Kunaon Sukabumi tika rajek gitu iklannya, pemasukan dari Sukabuminya besar. Maka dihitung 300.000 kira-kira. Kali per hari merokok 5.000 perak, 300.000 kali 5.000 perak, 1,5 miliar. Per hari libur, minggu teu libur, Jumat teu bere rokok mah. Memedang rokok heula. Jarang orang perokok ngomong begini, tebuka ker beas-beas acan. Lain, tebuka ker udu-udu acan tuh lebih wajib rokok daripada makan. Ini teliti lo, hikam nih hikam. Sifat naon eta tabdzir. Kali satu bulan 45, salah ngitung tak? Sehari 300 ribu, 300 ribu, hitung di handphone. 300 ribu kali 5 ribu, 150 juta, 1,5 miliar. Oh, 1,5 miliar ya. 1,500 juta per kali per tahun, 45 kali 12. Maka per tahun bekas rokok saja sekian puluh miliar sebenarnya. Jadi umat Islam Sukabumi kaya. Berarti itu potensi zakat. Sedangkan zakat mangan 2,5% harta mah. Gede kene udud daripada zakat. Begitu ngitungnya. Kalau sehari penghasilan kuli rata-rata 50, dicokot 2,5% berarti 50 ribu, dicokot 2,5% berarti 1250 perak. Rokok 5 ribu. Di akhirat hati-hati Anda. Ai zakat jadi mustahil, mualim teh. Ai lebah udud. Maaf ya, jangan tersinggung. Silakan aja, silakan. Saya juga dulu perokok, Pak. Perokok berat 3 bungkus sehari. Mana NU sok disebut nurut udud. Nyupir ku sorangan. Oh, jejen mah moal aya beberencana baheula. Legek ana mah, ana boga bapak glamor orang, Pak. Ayah saya glamor, Pak. Resep dangdan. Hakeun bae kan bae ulah-ulah teuing teh bogaeun mah. Bapak saya. Make calana anu sakieu teh ning kos. Urang Inggris tuh, kesapatun herang solerang maya, kacamata hideung cepat di dieuna, cincin emas huntu ge emas sanget teh. Bapak saya. Make kolom heut tata-tata baraya na. Pan itu jelema beunghar di dieu tadi. Berlian boga pulpen Parker panahijina jeung Batak di Jakarta na jeung si Manurung si Hombing si Tulang si Lingbung si sagala rupa si ho. Turunnya bukan pada kakak saya, yang dua kakak saya biasa-biasa, turunna ka dieu mun jejen geus dangdang hartop kacamata BL entai mas mah teu ada urang nya hukum. Tapi dikonengkeun ka mas-mas sabeulah jamrut sabeulah virus udud make gading nu badag deung amun nyupir hartop ieu bijeuk jejen lobah dangdan mas ya mah pokona 3 bungkus sapoe ditambah banyak wali murid nu sok mere nganteuran sabos saslop ningnya niku majengan ieu bentul naon ah naonnya cinta mah sagala beuki motak sore isuk umi mah geus pusingeun. Masuk ke kamar, bayi lagi tidur, nyerebu geda, rada burung tukang udud mah. Teu apal situasi. Pak, atuh pa ieu budak keureun. Yah, paeh mah ku pangeran tong sok diatur teh. Mantak ana bisa nyebut ka maneh kitu teh pan mantan. Si bedegung si. Pan disebut teh si Engang teh tukang nyocok batur. Geus diajar dikir we dekadek lunguh kieu sote ka maneh. Baheula mah betrik we paeh. Tak disebut galak cek anak galak tapi ini galaknya nih kamu dengan Tuhan yang ngelawan karena ke hati udah pakai kitab galak yang bener-bener dia omekin tak gini kira aku gitu tapi sufi ek dibeli mobil itu gue di Palembang Jeep tahun 48 tapi gue direhab alus segala rupanya ditawar 250 juta harga ngelehkan Avanza ngelehkeun Innova mobil-mobil kieu mah Kang. Ya. Oh, anak kelakuan bareut mah bari udud. Oh. Haduh. Datanglah ustaz dari kecamatan. Tadah. Dah, kiduleun. Kiduleun Cisaat teh naon? Gunung Guruh. Podi ngaranana pengamal dikir. Dia mau menasehati saya saking sayang. Bahasanya biasa pakai bahasa Sunda, Cecep. Bahasa Sunda ya, mohon izin ya. Abdi kadieu ngahajat di Gunung Guru. Ustaz Amin siapa lupa namanya. Iya, aya naon? Kia, punten pisan, punten pisan. Ate anom kan. Adi perlukan. Disebut jago ate ngaos. Ceramah hebat kepemimpinan aya. Tapi katinggalna kirang sehat. Kayak gitu. Katinggalna penyebab utamina nyesep. Walatul kubi aidikum ila tahluka. Make dalil. Wala tubadir tabdiro innal mubadirina kanu ihwan nasyatin. Jurigna si jejet baheula. Kasinggung, pangkasinggung, kasinggungna tukang udud. Disalahkan ududna. Da mana kila mulai ku urang mah amak panita. Ngomong naon? Hayang ngareunkeun anak tina ngaroko. Kelanan. Tadi enggak dalil didinya. Wala tubadir tabdiro. Wau kalimat naon, la kalimat naon. Tubadir kalimat naon. Wala tulku, tulku kalimat naon, asal gaur asal, sulasi rubai mujarrad mazipe, warna kasabaraha bab kasabaraha, mun asal kumaha ngelalna. Aduh, atuh sang matuari, tong mah patahan dewe. Jejen tah jejen. Ayeuna make ngahaja ngasupkeun pek aing euy, hina-hina ayeuna we geus era kula ilaha illallah. Saya kan semi selebriti pak orangnya. Semi selebriti, lay selebriti. Dokter yang pegang saya lebih 7 pak. Di, ayo dokter pribadi kan. Agustian internis, Gunawan internis. Megang THT na Iskandar. Malah bawa dokter na. Ya, urusan tulang, urusan naon. Matak bisa rada ngajaga kesehatan. Biayanya gede sama. Biaya hidup saya gede. Dokternya. Di antara dokter yang paling sayang kepada saya, maaf, pendeta. Pendeta baik ya. Dokter Agustian. Nungurus mahana. Pan barang dahorna resep sambal, kopi juga segala lupa. Ay barang hakan samarangan, ay gering mung. Kelakuan anak tak. Dokternya Agustian. Pak Yai, mau dengar nasihat saya apa enggak? Ya, selagi rasional, saya terima. Gini Pak Kiai, saya kan udah lama ngurus internis itu. Kelihatannya salah satu penyebab ya yang jadi situ ada keluhan rokok. Sebaiknya Kiai tinggalkanlah rokok supaya sehat. Oh gitu dokter. Kalau saya sehat, berhenti merokok nanti saya sehat. Kalau saya sehat, enggak datang ke sini bawa duit untuk kamu. Susah, susah ya. Di pepatahan gitu apaan baheulana jago mantek jago muna doroh teh ya. Elmuna lain dipake ngomeh diri, dipake nonyok batur. Mentak lamun nanya mana sok itu teh urut anak tadina. Eh kudu dibejakeun mah. Jangan ngadalin buaya mah gua ya. Gua mantan buaya pia makeun batur. Mun ente bergaul jeung saya baheula, pusing. Ligig jelema. Akhirnya geus kaya kene lagi geus kaya kene. Saya tiketikeun. Ya. Lah. Ya udahlah terserah Kiai. Mung ing dipepetan. Kusasaha, pokona sapoe tilu bungkus. Mun keur ngawuruk lain kieu ngawuruk peuting teh yo. Kala Muhammadun bakal ngandika kang kaya wis ngandika. Sapa Muhammadun saya Muhammad, wa uti Muhammad. Fiku Ibnu Malik anak Malik. Ahmadu mujing sun, pokona rapeng teh sekar kana beungeut santri. Robbing pangeran langsung Allah tegese Allah khairu maliki kang leuwih bagus-bagus sing ngamilik. Ha? Tumasa jago ngaji teh Pak. Ku jelema dihormat santri ana leuwih kolot batan ana Pak santri. Baritu. Legek. Dipikir-pikir sapoe tilu bungkus mun harita 3000 berarti kurang leuwih 10.000. Ai imah mah butut teh, mah butut. Ana imah butut mobil mah geus harta panu mah. Glamor teh panjelemana. Legegna ngaroko. Lain lumayan. Anak mah pas pasrakeun ka pamajikan, bodo teh geu. Penting legeg sorangan. Lah. Tahun 80 izin Allah dipertemukan dengan ahli tasawuf. Selain ahli tasawuf yang lain di Banten, di Madura, Jawa Tengah, Jawa Timur, saya bertemu dengan pengersa Abah. Betapa bijaksana Abah. Senyum kepada saya. Ajengan masih merokok. Yeah, Jangan sok ngarokok kene. Susah ngalawannya oi. Ku dokter aing bisa ngalawan, ku kiai mah kamu disikat kowe. Hei kuno gitu. Ngawadul salah. Terus terang era. Tadi itu ya asup kana hikam teh ya. Ayeuna askol, ka mana beratna pikiran. Istihoroh heula tereng ngajawab. Masih abah. Bager. Panjang terek dicarekan. Nah, abah getarannya seprokok mah gaduh. Abah juga tidak merokok. Rokok mah punya. Ya mah tengah mah kei. Kiai badak mah tengah mah kei. Sumohon. Nah ya gaya tuh ya kang wajengan. Dibere aing rokok jarum super 12 batang. Saya tidak lupa tanggal 11 bulan Sya'ban tahunna 80 poe nama poho ta poe nama tinggal we dina kalender lah nah internet gitu we ngara hobiek teh bisa pajar kebohong. Pucuk dicinta ulam nonghol ulam tiba. Tukang rokok diberi rokok, maniak rokok diberi rokok, aku ambil, aku buka di depan beliau, adikku. Pan beliau ambil gasolin memang selalu tersedia tidak pernah pisah senyawa korek api senyawa dengan saya rasanya tidak bisa hidup tanpa rokok saya ambil di depan beliau beliau duduk di kursi saya duduk di bawah cekes aing mah saya masih ingat di televisi Kiai NU menghadap Pak Harto meleduk ke udud hadapan Pak Harto NU ta. Saya masih ingat di depan beliau. Itulah makanya saya seperti mengolok-olok jalan mengadua belal beliau panjang lebar hayang action nukitu mata kudu make kiki tuan kos Nabi Musa di pinggir laut dikejar Fir'aun tidak ya Allah ya Tuhan kami Fir'aun mengejar-ngejar bagaimana selamatkan diri kaburu modar ente ruh zikir sangat dekat sambil senyum beliau melihat saya merokok jejen jejen baru tiga isep saya pening kepala saya oh itu liur eh rek kurang kunaonnya menang ya udah biasa nge tara biak tilu batang nge tara liur tagrek wae deh. Saya lagi bentak, sholat, daang, karek, urun. Iwal tidinya mau. Nah, kidik yang berang putih, wajib udun. Ican biak, 10 tei. Mentak mana nyumaneh gitu, kos dek bareto. Sugane urun cerah dek ayuna. Cek hati. Abah, nyuhunkan wede pada istirahat. Jung, bager. Saya mau mundur, karena takut jatuh di depan beliau. Udah terasa. Mas Krishna udah terasa. Leng. Saya naik ke atas. Teman-teman banyak kan dulu mau balik di atas. Saya kasih sama teman-teman. Heh, rokok teh abah. Tah. Pada ngenyot, beak. Oh, nulir. Orang lain gak pening. Biasa aja, normal sampai habis. Saya lihat sorangan gak goler. Oh, ya. Jangan ke masjid. Malwakah, malwakah. Lihat, lihat. Selesai manakiban di mobil saya masih ada rokok, di tas masih ada rokok. Tidak satu pun saya jamah 21 tahun sampai hari ini. Saya berhenti merokok tanpa diberi obat, tanpa didoakan, tanpa dimarahi, tanpa didalili. Kalakah dibere, itu ahli tasawuf. Nuruhu asra'u min kalami. Cahayanya lebih dulu daripada mulutnya. Mulut maka campuran keneh dengki sok kacampuran bahasa teu bener ka batur kolbu matar aya gorengna bahasa. Mari kita ikuti mendakwahi setan gentayangan kaya si jejen ini. Saya takut setan buat ngaji jago ngomong bisa susah dilawan batur tungtungna asa bener sorangan hirup eta tea amarah lawama mainna didinya. Gening kunu kitu aing talukna ku ahli dikir mah Lain kuring menyanjung berlebihan, henteu, da jelema. Keterbatasan ada jelema. Saya ambil dari guru lain kalau ilmu-ilmu lain, tapi untuk bidang ini ya. Kayak mobil lah, kayak mobil, baterai ke tukang baterai, ban ke tukang ban. Jangan serakah. Hei, pokoknya sakabeh mobil bawa ka dieu, dielas ku aing heuh. Popos ban las ka huruan. Baterai butut las. Ini kebanyakan ustaz kita begitu, serakah. Profesi Anda di mana? Serahkan pada yang lain. Kau paham? Mentak make merek ning tuh, mohon. Tadina mah galak teh barudak panitia teh, dilarang merokok. Cekuring ka barudak ke head sia tong kitu bahasa ka ulama eta bisa kasinggung. Ulah ganti. Mohon untuk tidak merokok gitu. Hayu mohon mah urang hanap batur luhur, jadi urang sahanapeun. Mohon kitu kalimah teh. Mudah-mudahan eh daripada dipake udud wae atuh ayeuna mah sawareh kana udud, sawareh kana sedekah, heh. Nabung keur ka Mekah teh. Ulah ngadadagu di ka Mekahkeun batur nabung ali. Berapa puluh tahun eh nabung nama heh. 20 tahun, 30 tahun cuman. Itu jadi soal. Kaharti euy. Hikam yeuh teh hikam. Urang teruskeun sawareh harta, ayeuna urang asup kana saum teh tingali. Rukun Islam Persia jeung jejen ge teu naonna tuh lah. Disebutna Jainiyah atuh. Hikmah. Saum oge kudu nyata. Arek arek nu Arab, rek nu Sunna, arek nu Inggris, rek nu Urdu, rek nu mana ya? Oh Sunna, oh, setuju ya. Da Arab mana jan aya tulisanana? Tiba-tiba bisa macana. Yang Arab ada semua. Berusahadat ya baik. Saum oge kudu nyata. Sobarta hamul kurbahna barokah sarta wusulna. Islam teh nyata tangguhna. Ayah hiji guru pinuku japati. So, beda lagu beda. Yuk bareng sararea. Saum oge kudu nyata. Sobarta hamul kurbahna barokah sarta wusulna. Islam teh nyata tangguh. Ladang puasa teh Islam teh tangguh. Kapir teh ngahot-hot ku puasa teh. Cara baheula kapir-kapir Jawa yang harapan Wali Songo ngahot-hot teu kuat. Raja digaluh yang harapan Ratu Ayu Gandasari leneng. Utusan Kangjeng Syarif Hidayatillah. Urang kitu deui. Mana jalan mana? Rek adaguan batur rek urang. Awas aku saya ditagihan. Ai panyate nyuguhan teh moal tatagihan, nagih lain nagih duit. Nagih peningkatan Anda, nuluhur martabat Anda, Islam jaya. Oleh kita. Islam teh nyata tangguhna. Terus. Saum tadi kencangan. Saum Ramadan mantepkeun. Tadarus kiam lengkepkeun. Zakat fitri, tong sok fitrah ai nyebutnya. Ngera-ngera maneh sih zakat fitrah? Di mana ya zakat fitrah? Zakat fitri aya. Gede omekeun ku anak. Ka kawan-kawan di baj. Perbaiki bahasa. Ya Pak. Tuh, amun urangna lain pamimpin, cik urang ngomong. Pak, jangan zakat fitrah, zakat fitri. Maaf, dari nasionalnya begitu. Tuh, bisa gitu. Kusabab anak pamimpinna teu manehna ngalawan ka bege. Ya Pak. Kami perbaiki. Hayo jadi pamimpin ah. Ngan beungeut kudu beungeut pi pamimpinan. Dididik heula moal jadi pamimpin teu pupugu. Ai pamimpin itu sopir. Jelema biasana jadi penumpang, ngadadak hayang jadi supir. Mung diajar heula 2 meter nabrak ente. Mangga kana grog. Aya rek kana grog, rek anu sejen jung. Batur we ti Uninus calon sarjana S2 diajar kepemimpinan anak ka dieu. Teu mungkin deui ah bisa belajar bohong. Wah, jejen mempengaruhi pedah-pedah jelema daek ngadengekeun muni ngomong leuleuwihan. Henteu ucuk asih. Ini gambar, ini data, enggak boleh lepas dari data. Tanu montok Profesor Abin. Tanu di kiri eta Dr. Bunyamin, keluarga besar Pangarsa Ua Manonjaya. Janten padamal di Purwakarta. Ieu mahasiswa pegawai-pegawai. Eta Rudi tanu kamningin dinyatah. Teu orang penting teh Rudi, teh orang budaya. Eta nya eta si Brokokok jajan. di daulat saya, wow, jadi dosen pasca sarjana, tukang hikam teh, sabab hikam teh manajemen. Kesimpulannya singkat cerita, komentar profesor pulang dari sini, saya ini penganut 17 pilar manajemen Eropa. Ketika kita berdialog dengan Pak Jejen, semua 17 pilar manajemen semuanya terbahas. Hikam teh Kang, akan teh lain ecek-ecek nu kieu, lain kita bargi nyempot make jubah butut. Ilah. Kituna aya kituna. Lain kitu unggul maksudna. Di saat tampil sebagai pemimpin, Anda pemimpin. Men. Hikmah. Terus ya can beres tuh tengok. Tadarus. Kula ningalkeun maca Quran. Kiam. Tarawehna salat putingna lengkepkeun. Zakat fitri laksanakeun. Silaturahmi kuatkeun. Matak aya sili anyangan. Lanjut. Qayyadat taati bi'a. Lain maneh. Iya lanjut ya. Terus. Okay. Geus lilating ngetem teh tadi. Capek. Pandi can beres ucuk kasep puntennya. Yuk. Saum wajib sing hayang ngomong saum wajib sing sampurna sunat jeung Senin Kamisna arpah Daud jeung liyana saum ka suci tapa wali tanuhana lamun teu dikemas heula ku keputusan MUI pusat dilonceng heula ku gubernur tanda tangan heula ku bupati moal wani ngomong ieu. Urang Sukabumi heulanan. Ah, Jawa Barat sarwana jeung sejen ge. Ari merek ahli sunah wal jamaah, ai kalakuan Wahabi. Aing nyaho. Disebut Wahabi Pak Sudi, abdi ahli sunah wal jamaah. Geus kongsi tapa 7 tahun. Oh, eta mah baheula, ayeuna mah teu berlaku. Jelema liar sia ngomong. Saum kasucianana. Saum riadoh, saum hikam. Anu mang taun-taun teh. Ajengan teu kuat bohong henteu. Geus kungsi mecak can. Atuh mah nyebut teu kuat pelgu. Sok maneh ka pamajikan. Ah wengi Jumat aduh teu kuat cobian heula atuh. Ah mah nyebut teu kiat atuh can dicobian. Ai barang teu dicobian teh geuning ah kiat hayang keneh. Daang maksudna salah paham. Kasih jepot gitu. Saung kasucian ucu berang wungkul henteu bisa ngagarap salirana ge peuting mader we. Ah, da geus jadi pamajikan mah tara unggal peuting tara. Molorna ge kitu naon sababna? Tapok borok katempo, hitut badag kadenge. Palain nu hese teh eling sia teh. Teu bisa ngontrol diri. Pemajikan usah itu dipuji teh di atas panggung ningang molor maka tenyok. Malik bem. Modal sih. Anu sok hulang jentul mah nu can kawin ya ipanya teh surga dunia pedut paling ge sabul. Pah rusah rinomu mudah rin. Bunga sabulan seumur-umur pusing dah. Mentak ibadah gede-gede. Aduh ajengan pan hikam ieu masih tengah hikam, teu basa basi hikam. Maneh mah nuncan panyate aduh panyate. Mana anu babogohan yang bukan ieu tapak borok palih dia. Tau pami hitut neneng mah ageung teu cobian. Hay geus jadi salaki. Mun nya keur molor ngentah izin. Ah nyuhunkeun izin bade hitut teu lah. Tes jeung tas ngakan jengkol. Pusing kuat pindah urang kana kursi pan hese. Jujur. Tuh. Upami salira ah sakitu puluh poe mah moal. Kabartos ka bojo singkiat neng. Moal anu-anu. Ah abdi marek saum we jeung wiridan jeung nanaon. Anu-anu jalan dengan sakeudeung. Anu sakeudeung cek si doyok mah hanya sekejap. Kikituan mah 5 menit ge beres. Mani ya gancangan he. Tong make alesan rek puasa lilat. Mudah-mudahan balik ke dia. Tong repot-repot lah. 3 bulan sekali 40 poe yuk. Jadi setahun seberapa kali? Opat bulan sakali atuh unurkeun deui heuh. Sataun tilu kali 40 poean. Kilang bara sataun terus-terusan. Tim urang teh euy. Ieu teh tim naon cek batur teh teuing tim teu para ruguh hayang mah. Eta teh bid'ah, Pa, puasa kitu teh bid'ah-bid'ah. Memangna sia Rasul cek kitukeun geus saya mah. Mun maneh Rasul mah teu kudu ge ngurus heula. Tiap tetes darah dibersihkeun, da geus bersih tatadina. Pasialin Rasul kehead cek. Nyaho daur ulang teu? Nyaho hayang nyaho mah syukur hayang ingat daur ulang nyaho. Cek urang teh kitu. Urang teh jelema borokok. Tapi boga semangat tinggi. Aya Allah nyaksian urang keur kieu ayeuna. Kanjeng Nabi nyaksian. Sakabeh Nabi nyaksian. Jibril, Mikail, Israfil, Israil nyaksian. Malaikat bumi langit nyaksian. Malaikat usulkan ka Gusti ieu omongan cing neraka na kalbuna. Lain pidato hayang dipuji ku ente. Tatadi ge keur eta teh ngabeunahan benang kusut na otak maneh. Itu iya. Sabara ribu eta pagujudna sia. Dampak budaya. Tuh tenyo. Tuh, haji kudu bukti mabrur. Lain rek init, semoga menjadi haji mabrur. Amin. Naon mabrur teh teuing piala sugan teh. Biasa we haji na mah ditu biasa. Nu mabrur nu teu mabrur ge sarua wae biasa. Anjejen kungsi di onang ku urang Singapura. Di antara yang minta ceramah adalah Ibu Khalijah. Khalijah punya travel, disebut travel Khalijah. Dia telepon saya. Pak Yai Zen, syukurlah Pak Yai ada di Singapura. Biasalah kami ini kan, kayak di Singapura mah, itu diurus ke pemerintah haji. Diurus ke travel-travel yang harus haji. Kami minta Pak Yai boleh syarahanlah di jamaah kami. Taklah soal manasik. Manasik sudah biasa. Banyaklah lulusan Mesir, lulusan Timur Tengah, lulusan Arab, Arkom pun lain-lain. Kami minta Pak Yai sarahkan tentang rahasia. Saya buat kitab tipis, tiga ini lagi candi cetak. Kedua na akang dah. Kedua didorong, Kang Amir, ada nulis. Wai otak mah tera pre, bijil wai pemikiran. Saya buat definisi. Kitab yang saya buat waktu itu namanya Durarul Lujaj Pi Asrori Manasikil Haji. Untean mutiara dalam menjelaskan rahasia haji. Takrif haji mabrur versi jejen. Sampai hari ini belum ditolak profesor. Apalagi oleh ulama. Panjang takrif mabrur cek mang jejen. Huwa hajjul ladzi hajja ila baitillahil haram. Wa ya'malu bimana sikihi. Wa yata'ammaku fi asroriha wa yatakhallaku biha. Kitu tah. Nya eta jelema ngalaksanakeun ibadah haji, manasik dohirna dilaksanakeun sapenuhna tur digali rahasia tiap manasikna ditancepkeun kana kolbuna dibawa balik jadi akhlak sapopoe kakarek mabrur. Om. Kakarek mabrur. Kementerian Agama ngelatih haji hayang mabrur apa hayang ngalah duitna leuwihna jujur ente. Sorry ya. Saya hormati tugas Anda. Tapi saya perlu ingatkan lemahnya tanggung jawab Anda. Ulama para pelatih haji KBIH mohon Allah. Yang Anda kejar kemabruran mereka apa kelebihan ongkos. Mohon maaf. Kunaon Anda tunyiun di dia can ka harta. Silakan aja. Dirin singkat cerita. Yuk, satu aja lah saya ambil. Manasik-manasikna yuk. Pertama talbiyah. KDA entong dianggap ngawur ya? Ngawur teh ya. Apaan tadi? Si ai kana sunat nu matak jurusan beunghar teh kalekoh, ai kewajiban teu paham jero-jerona acan. Itu hikmah nomor berapa tadi? 200. 200 sekian. Ya. Baik. Yuk yang pertama. Entong mikir kieu, pibanaeun uing mah can aya nasib ka Mekah lain kitu. Rukun Islam sabaraha? 5. Kahiji. 5. Kadua. 5. Nu katilu. 5. Nu kaopat. 5. Nu kalima. 5. Nu ngahaji. Contohna syahadat pondasi, saum salat tihangna, zakat dindingna, saum, kusena, haji teh genteng. Saya punya pegawai banyak, Pak. Lobailah ker di kampung mah 10 pegawai bangunan anak, 10 orang. Rutin we. Di antaranya si Ece, Ece Babeh, Ece Inoy. Biasa di kampung masuk ditambahan ngaran teh. Cek anak ka si Ece Babeh. Ce, ka dieu, sumuhun wa. Aya pikeun saeun. Aya guru anyar kawin euy. Pangnyieunkeun imah belah lebak. Tapi masangna kenteng heula. Saya ulang. Siapa yang bicara? Ijen. Kepada siapa? Ece mana? Tukang apa? Bangunan. Karena ada guru yang baru nikah, kita perlu membuatkan mes bagi dia. Saya minta Ece mulai membangun apa dulu? Kenteng heula kakarek nu mana? Tong kagok nyarios ka abdi. Mun kitu jejen waras teu. Waras teu. Pinter tolol. Saha teh? Cerdas goblok. Saha teh? Sabab nyeun imah teu tartib kuduna. Iya. Thank you. Kam sia. Hayya. Syukran lak. Baik. Nu geus ka Mekah hayang deui nu encan komo. Harayang ka Mekah sararea. Hayang naik haji. Nyaan hayangna. Lamun ana ngajakanlah saurang mah dua urang taun ieu, ku ana diajakan. Ti ana ongkos lamun imah kecapna geu. Kira-kira ieu nu milu moal. Baning ku naon? Baning ku hayang. Nyaan ieu teh yang ka Mekah. Ukur. Baca diri masing-masing. Ikro, ikro, ikro. Tarikene hayang naik haji ka Mekah. Nah teh ayeuna. Tarikene hayang memperkuat syahadat. Jujur. Unggal papanggih. Jeung kiai. Ajengan abdi mah nyuhun kedua anak hoyong ka Mekah. Jarang nu. Abdi mah hoyong memperkuat syahadat. Jarang. Namun bieu anu nyebutkeun memperkuat syahadat. Rada minang ada yang omongan jejen. Pak. Mal pati jauh. Tekarek si iya, nu ngabenahan pemikiran kieu patut. Rata-rata obsesina hayang kemana? Jadi muncara nunyian imah mah lebih kenceng ingin pasang genteng daripada. Jadi kira-kira yang kurang waras itu jajan sendiri apa banyak orang? Mana jelema mana? Tata digerek nyebut kitu anak teka maneh teh. Ngan lamun langsung piamekeun. Ari kitu mah geus seubeula di dinya nyebut gelok ka aing heuh. Pantingal mayar hutang ka di dinya. Nyeung sirikeun batur nyeung sirikeun maneh. Ya. Saudara jangan putus asa. Sudah persiapan ke Mekah belum? Sudah belum? Mengamalkan rukun Islam nu tadi tembok kadieu. Dan di luar perintah. Mengamalkan rukun Islam 1, 2, 3, 4 itu persiapan haji etate. Pemecah rekor ya, pencerahan pemikiran ya. Mentak Pak Bupati lain basa-basi karena nyebutkan kita akan mendapatkan pencerahan. Beliau sering mendapatkan pencerahan pemikiran dari saya. Kawan-kawan Muhammadiyah, saya ceramah paling 15 menit di Muhammadiyah mah taralila cara di NU, Kang Waluyo. Sebab di NU mah resepna pidato rame ya. Yak-yakan, surak, emrak, kamu lah menggesengat, jejeleh batur, mau balikna, resepna enu mah gitu. Di Muhammadiyah mantep, Pak. Puntene, kuring lain ngeluihkan. Kalau saya diundang ke UMI oleh Profesor Hidayat Salim, Pak Kiai mohon memberikan pencerahan bagi kamu. Ya, insyaAllah. Wal asri dibahas teralil. Wal asri demi waktu, waktu adalah sesuatu yang sangat menentukan. Innal insan manusia, saya, saudara-saudara, lebih khusrin, gagal dalam mencapai tujuan. Ilaladina amanu, pemikiran yang mendasar yang cukup diyakini. Wa amilu solihat, tweeting, kerja yang bagus. Jangan lupa kerja itu harus dengan kebenaran. Atau sabilha, kita lakukan sharing, loka karya, seminar, dan lain-lain. Studi banding kemana-mana untuk atau sabilha. Bagaimanapun sudah kuat pengetahuannya, rancangannya, masih tetap menghadapi masalah. Masalah harus dipecahkan. Wa tawasaw bis sabri. Di sini memerlukan zikir dan lain sebagainya. Tika Pak Barhoya Ketua Muhammadiyah Sukabumi minta saya, ajengan, minta ajengan yang ceramah, ajak zikir yo. Babaturan saya Muhammadiyah talkin zikir. Nah cek sama ada Muhammadiyah itu menang zikir. Urang na we sok meni siga itu mah pinarakaeun urang pisurgaeun. Eksklusif kita, saya enggak setuju NU seperti itu. Tarekat togorna liang jarum ulah sareg dibuan. Apanya tetap fleksibel. Kayak teman nu kitu mah ngalatih nu kitu mah mungkin lila lah cing daek mah rada minengnge ka dieu. Tanggal 8 tentukeun. Nah. Jadi punya syahadat, ngalaksanakeun salat, zakat, sedekah, saum itu persiapan lain duit jeung baju jeung ulen wae. Beastri deeng persiapan. Jadi Anda sudah menghajikan daleman, belum menghajikan luaran. Yuk kita mulai dari talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak. Wal mulk la syarika lak. Geus mangihcan jelema di dieu wiridan eta labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak. Sarebu sapeuting eueuh nya. Teu jadi wiridnya. Paling jadi teka, lagu teka ning labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Mun hasilna no. Apa prinsip mabrur? Moal mabrur haji na, mun teu mabrur rukun wajib jeung sunat na. Mun hayang haji mabrur, talbiyah na kudu mabruroh. Kumaha talbiyah nu mabruroh? Lihat inti dalam kalimat labbaik. Labbaik itu labai ka. Labai diadopatkan kena ka. Tak aya labaihu. Tapi labai ka. Ka awwe kalalaki sarwa bae. Kitu aturan dina alfiah. Apa sebenarnya labbaik? Siap menghadap, laksanakan. Labbaik teh tak begitu di jeroan ku ana. Ayuhas salik, labbaik, siap pak. Jadi labbaik itu talbiyah menghasilkan insan mulabbi. Naon cenah? Sudah pernah dengar? Cenah anu ngomong encan batur. Doakeun ana sing kuat. Memberikan pemikiran-pemikiran baru untuk Indonesia. Labbaik itu adalah sebenarnya mencetak insan mulabe, insan siaga. Keur ngaji, keur ngobrol, keur gawe. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Labbaik Allah, siap ya Allah. Hentikan kegiatan salat. Kenapa nak nangis? Bapak meninggal, pengen sekolah, gak punya pajunya, biayanya. Lah baik ya Allah, hujan ke bumi ayu. Tanya cunya 100 ribu, kuah dipanggilkannya, ya bajunya, ya bukunanya, ya sepatunya. Lah baik Allah, piraku tuh hebat, nuk itu mabrur. Memeh kadi itu ges gitu, mabrur lah memeh haji awak wane. Wane yang ngomong gitu orang hikam maka. Maka ditugas sama barabalik, koret, kental kene wae. Boro-boro tawaf na, boro-boro jumroh na, talbiyah na gecan lulus. Dan lulus talbiyah mak itu, insan mulabbi. Kerengana hees. Teng ting teng kleng, teng ting ting kleng, tong, tong. Wa minal layli patahajjad bihi na filatalak, labbaik ya Rab. Siap mani, sholat. Bisa-bisa talbiyah. Hikam jeung dikir torekat teh kadinya ngarah rukun Islamna nyerep sok mabrur ti ayeuna memeh init jasan. Kenapa saya ngawirid doa keur ka Mekah taun 74 initna taun 83. Dari 86 sudah dijanjikan oleh bupati, Pak Kiai tahun ini berangkat teu tulus, Pak Kiai berangkat teu tulus, oleh sekda Pak Kiai berangkat teu tulus. Kan baiklah aing mah datang yang dikamakakeun ku pamarentah cing simkuring. Akhirnya tulusna taun 83. Apa hikmahnya? Lamun anak can jadi pengamal zikir tarekat, saya haji hanya badan. Untung anak 90 sudah mengamalkan ini dan 93 kali itu. Jadi datang ka ditu teh tinggal ngahajikeun awak. Lain agul jerona geus dikeureuy. hilang putus asa. Hilang putus asa. Sakitu helanan, ke urang teruskeun. Bada duhur saya ada perlu dulu ke bank, silakan istirahat saja atau rek di. Tadi SMS bawa kisah hal wafat, dilacak ternyata kita kisah hal sakit. Jadi kita doakan Rois Am kita, Ketua PBNU sekaligus juga Ketua Umum MUI Pusat. Al-Fatihah. Ngalogat geus beres, bisi nyaah waktu, anak belum datang, ada urusan majelis ulama dulu sebentar, silakan mau diisi mudzakarah boleh. Nya, hek mudzakarah jeung Uwa, jeung Kang Hamid di dieu. Tukar pikiran tentang hikam, ya. Entong kalakah ulin gitu nya, jangan mudzakarah, baca, fahami dan lain-lain. Atau barangkali mau oret-oretan ngisi pendapat, bagaimana tanggapan Bapak terhadap kegiatan ini? Kelemahannya apa-apa saja, kekurangannya apa-apa saja. Manfaatnya kalau ada 1-2 silahkan tulis. Ya, jadi kami nanti punya alat evaluasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.